Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi faddala ahlal qur'anil karim faj'alahum ahlahu wa khassatah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim alladhi أنزل الله إليه القرآن الكريم فوصفه من الآمنين فوصف بالصديق الأمين فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di ta'lim kesempatan malam Jumat ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang teguh keimanan sampai dengan detik ini. Semoga tetap mampu dipertahankan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah sebagai pembuktian kita atas iman kita kepada Allah, hingga ibadah salat maghrib dan rangkaian sunnah yang menyertainya yang telah tuntas kita tunaikan waktu Indonesia bagian barat saat ini. Kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka agar mampu bersyahadat dan kembali kepada Allah dalam keadaan taat. Kita bermohon kepada Allah semoga para pelaku maksiat, siapapun ia, apakah berada di lingkungan kita saat ini ataukah jauh dari kita kini, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat sebelum datang ajal dan menghadirkan wafat. Ini penting saya ingatkan agar kita senantiasa memperbaiki diri di setiap kesempatan, ruang dan waktu yang kita jalani. Karena berbuat maksiat itu tidak mengenal tempat, sekalipun tempat kadang memberikan pengaruh pada keadaan jiwa. Kita berada di masjid, apalagi semisal Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, suasananya memberikan satu ketentraman kepada jiwa, kekuatan untuk meningkatkan taat, tapi belum tentu juga bebas maksiat di dalamnya. Ada kan orang yang ke Masjidil Haram yang berpeluang kehilangan sendal, kehilangan tas gitu kan. Jadi tanahnya yang suci, hati orang yang kesana belum tentu suci. Karena itu disebutkan Al-Haramaini Asy-Syarifaini, itu ada isyarat supaya orang-orang yang datang kesana membawa hati yang kurang baik, maka yang haramnya itu dikikis sehingga keluar menjadi syarif, lebih baik, lebih mulia lagi. Pelajaran itu yang citranya dipancarkan ke setiap masjid. Karena itu kalau kita melihat masjid pokoknya ada di sana, Al-Masjidil Haram, maka nanti pancaran-pancarannya itu dihadirkan ke setiap masjid. Jika di Ka'bah, di area utama Masjidil Haram itu ada ketenangan, Al-Baqarah ayat 125, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan pahami, renungkan, ingat ketika kami dengan keagunganku, kata Allah, menjadikan area Ka'bah itu dan sekitarannya sebagai pusat spiritual yang menenangkan bagi setiap manusia. Nah, pancaran dari situ itu masjid. Karena itu seluruh masjid-masjid bila telah jadi dan dijadikan sebagai tempat ibadah di dalamnya, maka bentuknya di dalam Al-Quran itu menjadi bentuk jamaah dan diidhafatkan kepada pemiliknya yaitu Allah, Masjid Allah. Misal kalimat masjid pertama itu ada di Al-Baqarah ayat 200 ayat 114. Ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Ya, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian pancarannya didapatkan dari inti masjid itu yang di area Ka'bah, maka bagian-bagian masjid itu dapat pula bagian pancaran ketenangannya. Karena itu Anda kalau mendekat kepada masjid, masuk ke masjid, rasa tenangnya beda dengan di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan masuk rumah sendiri dengan masuk ke masjid itu akan terasa lebih tenang masuk ke masjid. Karena itu tidak jarang kita dapati ada orang-orang yang untuk menghilangkan kegelisahan dan mencurahkan persoalannya memilih datang ke masjid. Karena itu jaminan dari Al-Quran sebagai pancaran dari sifat Ka'bah dan masjid mulia yang pertama itu. Tapi jaminan ini hati-hati, ya, tidak menjadikan setiap orang yang datang itu suci hati. Karena itu di ta'lim pun penting saya ingatkan. Ya, kalau ada orang yang tiba-tiba pulang taklim kehilangan handphone, kehilangan sendal misalnya, berarti itu betul normal ya keadaannya. Artinya apa? Artinya memang ada orang-orang yang kemudian ketika datang dikehendaki untuk berubah. Itulah yang menjadikan kita di awal taklim berdoa, semoga para pelaku maksiat pun diberikan hidayah untuk bertobat. Nasihat. Rugi mencuri di masjid dan area sekitar masjid. Satu, dosanya terlalu banyak. Jadi berpikir dulu kalau ingin berbuat sesuatu yang kurang baik di sekitaran masjid karena dosanya terlampau banyak. Yang kedua, ruginya kalau terjadi di Masjid Al Ihsan. Karena biasanya yang hilang itu diganti oleh masjid. Itu ya. Jadi double degree itu ruginya tuh ya. Baik. Jadi jangan khawatir ya teman-teman sekalian, kita niatkan yang ikhlas. Kenapa saya penting sampaikan ini? Supaya tidak ada citra yang terbangun bahwa ada sesuatu yang kontradiktif terjadi di masjid. Ya, kehilangan kotak infakkah, kehilangan ini dan itu kah, yang harus ditampilkan sekarang kesan-kesan yang dibangun oleh Quran. Kesan ketenangan, kesan solusi, kesan kedamaian, kesan keharmonian, itu yang ditampilkan sejatinya. Ya, jadi jangan sampai Anda pun datang pulang cuma sekedar datang dan pulang. Ini kenali siapa yang duduk di samping itu. Ya. Jangan-jangan kan belum kenal kan? Padahal tiap pekan mungkin bisa duduk berdampingan. Coba dicek baik-baik, mungkin itu malaikat yang sedang menyamar. Ya, wallahu alam kan. Nah, itu solusinya di antaranya. Nanti ketika masuk surah Al-Jumu'ah kita bahas itu. Bersabar ya, kita masih di surah Al-Baqarah ayat 21. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin berusaha menepati janji dan semoga Allah meridainya dengan menampilkan dulu beberapa referensi yang sempat kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Dan ini diantara sekian yang bisa dibawa terlebih dahulu untuk diperkenalkan sebagai acuan. Dari kitab-kitab ini, kita keluarkan kemudian yang menjadi pembahasan dengan bentuk seperti ini. Ini langsung dari kitab asli. Kemudian di-scan, dan insya Allah setiap selesai pembahasan, nanti akan kita tampilkan, di-upload di Instagram kita. Teman-teman bisa download. Nanti pekan berikutnya ketika akan memulai kajian, ini sudah ada di tangan Anda semua. Jadi ketika saya katakan misalnya buka yang tafsir Ibnu Katsir, maka Anda langsung cari Ibnu Katsir di sini. Ya. Kemudian Anda pegang, lihat di situ. Oh, ini ditemukan di kitabnya misalnya Al-Jawahir, buka yang Al-Jawahir, Anda tinggal buka saja di sini. Baik ya? Nah, sekarang saya perkenalkan dulu kitabnya. Kemudian ini yang sudah dikeluarkan dari kitabnya, lalu kemudian kita akan tampilkan dalam pembahasannya. Sehingga insyaallah dalam setiap bahasan kita walaupun satu ayat itu sudah memadukan ragam-ragam kitab tafsir baik yang klasik sampai yang kontemporer. Ini yang saya kumpulkan yang otoritatif, yang sifatnya cukup banyak syarahnya dulu, enggak yang simple-simple ya. Kalau yang panjang sudah khatam, yang simple kan lebih mudah gitu ya. Baik. Kita ambil ini yang kemarin pertemuan lalu sudah saya terangkan, jadi tidak perlu saya ulas kembali. Ini yang kontemporer, Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karya Syekh Muhammad Ibn Ashur, ya, Tahir bin Ashur. Ini 30 jilid. Saya ambil jilid yang pertamanya. Ini ada 30 begini. Jadi saya keluarkan satu. Baik, ya. Nah, jadi supaya enggak susah, dijadikan seperti ini. Kan lebih tipis, lebih senang diterima di hati, ya. Ya. Kecuali mahar, ya. Kalau mahar perberat, ya. Baik. Perberat tingginya, tidak, mahar itu ringankan supaya memudahkan calon suaminya untuk bisa memproses bagian dari akad dan selanjutnya. Supaya enggak dipotong video saya, ya. Padahal tadi canda. Ini satu contoh. Kemudian ini Al-Jami' li Ahkamil Quran dari Imam Al-Qurtubi, ya. Ini kelihatannya teman-teman seperti ini tuh. Ya, satu saja seperti ini, ya. Padahal kalau kita keluarkan lagi, ini setidaknya ada 15 jilid. Ya, jadi satu ini baru saya keluarkan 15 jilid, selebihnya masih ada nanti sesuai dengan surat berikutnya. Kan baru Al-Baqarah, kan? Ruhul Ma'ani li Syekh Al-Alusi. Ini, ya. Ruhul Ma'ani, ini kitabnya. Ini sejatinya bisa sampai 30 jilid. Cuman satu begininya dua, jadi satu dan dua. Jadi kita bisa temukan 15 begini. Tebalnya sama seperti ini. Nah, nanti apa karakteristik yang muncul bisa beda-beda. Kalau kita ingin mendalami sisi kontemporer dan pendalaman kebahasaan, maka Tafsir At-Tahrir wa Tanwir ini juaranya, ya. Maksud di sini yang saya maksudkan lebih lengkap di sini pendekatan-pendekatannya. Jadi sisi gramatikalnya, pendalaman nahunya, sarafnya, i'rabnya, balaghahnya, nah ini kita bisa dapatkan di sini. Jadi kalau saya seringkali membahas ketata bahasaan misalnya, nah salah satu referensinya bisa ditemukan di sini. Al-Jami' li Ahkamil Quran ini lebih cenderung penekanan kepada aspek fikih, aspek-aspek hukum-hukum fikih, hukum terapan yang dibawa dalam kita berpraktek syariat berkehidupan. Baik terkait dengan ibadah, kan, seperti sholat misalnya, ya, atau penyertanya seperti wudhu, atau juga muamalah nanti hukum terapannya, maka ini lebih menjadikan acuan, ya, lebih lengkap. Kemudian ruhul ma'ani ini cukup dalam kajiannya, ya, cukup dalam aspek-aspek yang kadang-kadang tidak terjangkau, ya, secara tekstual. Ya, karena itu disebut ruh. Jadi kalau ada makna Quran, ruhnya ada di sini gitu. Ya, spiritnya, isinya. Jadi kalau ada pendekatan tafsir, maka kita bisa temukan pendekatan takwil. Nanti di ilmu Quran itu ada jenis, dua jenis, tafsir dengan takwil. Ya kan? Kalau kita ingin membahas sisi terluar, itu tafsir. Tapi kalau kita ingin membahas sisi terdalam, itu takwil namanya. Jelas, ya? Baik. Duluan mana telur dengan ayam? Hah? Nah, itu hal demikian di kaidah pun masih ada pembahasannya. Kapan itu dibahas? Nanti, kita kan masih di pembukaan, ya. Pelan-pelan. Ini Al-Baydawi. Tafsir Al-Baydawi ini singkat, padat, tegas, jelas, dan rujukan beberapa juga di universitas. Ya, terutama di jurusan-jurusan untuk tafsir. Ini menghimpun gabungan singkat antara gramatikal, kebahasaan. Jadi kalau kita ingin mengkaji dengan singkat daripada tadi 30, ya, kita ambil misalnya 1/10 aja, 3 jilid yang ini. Nah, maka nanti yang panjang-panjang dicakup, diringkas, maka hukum bahasa, hukum fikih secara padat ada di sini. Ya, ini 3 jilid. Tafsirul Qur'anil Azim yang disebut populer dengan tafsir Ibnu Katsir, ini. Ini 4 jilid. Ada berapa? 4 jilid, ya. Jadi ini jilid yang pertama yang juga nanti kita jadikan rujukan. Ini termasuk tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, Quran bil ma'thur. Ya, jadi masuknya tafsir riwayat. Jadi ini lebih banyak di sini qala Allah, qala Rasul, qala sahabah dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita ingin mencari pendekatan ma'thurat dalam rangkai turunan-turunan atau bingkai-bingkai dalil, maka ini lebih kuat di sini. Jelas, ya? Baik. Kemudian tafsirul Maraghi. Ya. Tafsirul Maraghi ini 30 jilid tapi dibagi 3-3. Jadi segini ini 3 jilid, 3 pembahasan. Jadi ada 10 begini. Nah, pendekatannya ini pendekatan banyak ke sosiologi, sisi sosial. Ya, pendekatan sosial, syarah-syarah kemasyarakatan karena ini termasuk yang kontemporer, yang kekinian. Kemudian ada Al-Jawahir. Ini termasuk tafsir yang bagus nih. Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim. Ini ya, 15 jilid. Ini jilid 1 dan 2-nya satu begini. Ini keutamaannya, kalau teman-teman ada di bidang-bidang misalnya ilmuwan, penelitian, atau senang di bidang umum, ya termasuk misalnya kesehatan, riset, dan sebagainya. Ini cocoknya yang ini tafsirnya. Ya, cocok yang ini. Jadi ini dahsyatnya ketika membahas tentang telinga, maka digambarkan unsur bagian telinganya sampai bagian terdalam. Gendang sebelah mana, ini kemana, fungsi bunyi bagaimana, ayatnya berbicara tentang apa, kenapa ada orang mendengar tapi kok pendengarannya gak sampai ke dalam hatinya. Kenapa ada orang melihat, terlihat sebetulnya, tapi gak menggerakkan hatinya, itu masalahnya ada di mana. Kan keluar sini kelihatan kan, mana sendal Anda, mana sendal orang gitu kan. Tapi kan ada yang gak bisa bedakan mana yang harus dia pakai, ya? Itu problemnya di mana. Nah, ini salah satu pendekatan untuk meriset secara ilmiah ada di sini. Kemudian Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, dikenal dengan At-Tafsir Al-Kabir, ini. Ya, ini termasuk bagus juga, teman-teman sekalian. Ini ya, ada 15 jilid, kurang lebih. Ini perpaduan, ya, dari sisi gramatikal, kebahasaan, i'rabnya, pendekatan balaghahnya, sampai ke kajian-kajian kemungkinan persoalannya. Kayak disebut di sini al-mas'alatul ula, al-mas'alah tsaniyah. Jadi kalau ingin mencari tafsir yang banyak masalahnya, di sini. Ya. Kemudian ini yang paling klasik, yang paling lama, tapi juga ini menjadi rujukan dari kitab-kitab tafsir kemudian yang ditulis. Ini ya, dikenal dengan tafsir Tabari. Ini Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Qur'anil Karim. Ini tafsirnya, ya, ini kurang lebih ada 15 jilid. 15 jilid. Nah, di sini keunggulannya, ini ditampilkan riwayat-riwayat yang cepat sanad sambungannya kepada Nabi. Cepat sanad sambungannya. Karena ini termasuk dari kalangan salaf yang awal-awal berkehidupan dan menuliskan kitab tafsir yang dikodifikasikan. Jadi kalau menyampaikan riwayatnya pun sanadnya sanad sendiri. Beliau menerima dari si fulan, si fulan menerima dari Mujahid, Mujahid dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaraknya ke masa-masa Nabi atau ke awal periode sahabat-sahabat dan tabi'in itu enggak terlampau jauh. Nah, kita kumpulkan sehingga di sini nanti ketika membahas kita temukan satu dari segi riwayat akan kuat dari mulai yang dekat eranya ke Nabi sampai ke yang pertengahan sampai ke yang klasik sehingga nah ini yang paling penting kita juga akan melihat mana ayat-ayat yang memang konsisten tidak berubah karena itu menjadi tuntunan pokok yang stabil dalam berkehidupan misal tentang tauhid. Ada enggak dari zamannya At-Tabari sampai Syekh bin Asyur ini yang beda pendapat tentang Qul huwallahu ahad? Anda enggak akan temukan para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna Qul huwallahu ahad. Enggak ada. Jadi dari dulu Qul huwallahu ahad sampai sekarang pun tetap maknanya sama. Ini menunjukkan bahwa sekalipun generasi itu berganti, masanya berbeda, akidah itu tetap kokoh. Jelas ya? Sifat ketuhanan tauhid tetap sama. Jadi tidak akan pernah ada ditemukan ulama tafsir mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda. Itu mustahil ditemukan. Karena kenapa? Tauhid itu, akidah itu dijaga oleh Quran dengan pakem ilmu yang kokoh. Inilah yang dimiliki Islam, bersyukurnya kita kepada Allah Islam punya itu. Jadi karena punya pakem ilmu itu ada kaidahnya. Jadi gak bisa dirubah di setiap masa, di setiap zaman. Gak bisa orang datang tiba-tiba membawa penafsiran sendiri, tidak. Karena setiap masa itu sudah punya kriteria sendiri dan acuan pakem tersendiri untuk memberikan penafsiran terhadap Quran dan dahsyatnya semua bersambung ke Nabi. Silahkan Anda cari dimanapun satu konsepsi keyakinan yang tafsir ayatnya, tafsir firman Tuhannya, langsung disampaikan dari Nabi atau Rasulnya dan punya sanad tersambung ke setiap generasinya. Islam Alhamdulillah memilikinya. Jelas ya? Nah, jadi makanya kalau ada orang menafsirkan aneh-aneh, kita juga langsung bingung. Karena keluar dari pakem. Ya, makanya Nabi dari jauh-jauh hari mengingatkan di hadis Muslim itu, nomor hadis yang ke-11, jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah. Ya, jangankan kalian, orang dulu pun kalau dengar itu, ikut bingung juga kata Nabi. Ya, bima lam tasba'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyahum waspadalah waspadalah. Ya itu kalimat Nabi, waspadalah, waspadalah. Cuma Nabi nyampaikan pakai bahasa Arab. Iyyakum wa iyyahum. Alhamdulillah, gabungan ini kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan sesuai dengan pembahasan. Setiap apa yang akan kita kaji dari ayat-ayatnya, maka kami scan dulu, kemudian kita printkan seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang ingin ambil hard copy-nya, bisa langsung ambil, nanti dibaca di sini. Kalau ada yang ingin masukkan ke handphonenya, tinggal download nanti di IG, masuk ke situ, yang Adi Hidayat official ya. Ya, karena saya lihat ada yang KW-KW juga itu. Yang nawarkan promosi, nawarkan ini itu saya jauh dari itu semua ya. Ya, jadi cari yang centang biru itu, ya. Kenapa biru Ustaz? Karena saya mau jadiin hijau enggak bisa gitu ya. Ustaz tanya yang begitu ya. Jadi teman-teman ini nanti tinggal di-download. Ini dari semua yang ada ini kecuali yang Tafsirul Munir dengan Jami'ul Bayan karena baru tadi disusulkan ya. Silahkan nanti di-download. Ketika saya sampaikan ada di kitab A, Anda tinggal kemudian cari saja ini, lihat di situ, kasih stabilo. Ya. Jelas ya? Kalau belum ketemu stabilo, insan mat di sini ya. Coba cari ke situ tanya. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, tenang kita. Nanti kalau ada pertanyaan pun argumentasinya jelas, kita berujukannya jelas, Anda juga pegang sendiri dan mudah-mudahan menguatkan keyakinan kita saat kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, di pertemuan lalu kita telah mengungkap, membahas secara umum bahwa ayat ke-21 ini adalah satu, berupa informasi umum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kalangan manusia, baik mencakup yang telah beriman kepada Allah, dan bila itu semua benar dijamin kebahagiaan dan kemudahan dalam beraktivitas. Itu diwakili dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 di surah Al-Baqarah. Ataupun golongan yang kedua, yaitu golongan yang ingkar terhadap isi Al-Quran dan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini bisa terbagi pada dua bagian. Golongan yang memang nyata belum beriman, sehingga ia menutup dirinya dari cahaya-cahaya Islam. Perilaku menutup diri dalam bahasa Arab disebut dengan kafir. Artinya menutup diri untuk tidak menerima yang akan sampai kepada dirinya. Ada juga golongan pecahan dari ini, mengaku beriman di lisannya, tapi perilakunya seperti yang kafir. Lisannya mengatakan beriman, tapi menutup diri dari sholat, menutup diri dari infak, menutup diri dari zakat, menutup diri dari interaksi dengan Al-Quran. Sedangkan ciri iman yang sejati itu ada pembuktian di amal soleh. Karena itu golongan pertama ketika disebut beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, maka dibuktikan dengan amal soleh, wa yuqimunas salat. Nah, golongan ketiga ini atau pecahan dari yang kedua, dia lisannya mengatakan beriman, tapi ketika diminta untuk sholat pun mendengar suara adzan, dia belum mau sholat. Zakat dia belum mau keluarkan. Karena itulah kemudian tercakup dalam kata kafaru di ayat yang ke-6 dan sifatnya sampai dengan ayat yang ke-7. Golongan yang selanjutnya, secara garis besar golongan ketiga, kalau kita hitung dengan pecahan golongan yang ke-4, adalah golongan munafik. Dia mengucapkan dengan lisannya beriman, dia coba bawa ke dalam hatinya, tapi ketika disambungkan ke jiwanya ternyata membawa penyakit. Dari mana diketahuinya penyakit itu? Penyakit itu tampak dari karakteristik dirinya, baik dari tuturan lisannya atau perilaku anggota tubuhnya. Ciri khasnya apa? Apa beda dengan golongan ketiga? Kalau golongan ketiga, dia tidak mengerjakan amal soleh yang dituntut oleh syariat, berupa ibadah ritual khususnya. Contoh seperti sholat tadi, zakat tadi, tapi umumnya tidak menyoal sholatnya. Dia enggak sholat, tapi enggak nyoal sholatnya atau orang yang sholat. Kalau golongan yang keempat ini, dia mengatakan beriman, tapi lisannya menyoal tuntunan syariat yang dia yakini, dia imani itu. Jadi mungkin bisa jadi dia menyoal orang yang sholat, atau menyoal panggilan sholat, menyoal orang yang berhijab, dan pada saat yang sama dia mengatakan, saya pun beriman. Nah itu masuk golongan yang keempat, yang ada penyakit di hatinya. Penyakit yang menjangkiti hati, itu bahasa Qur'annya disebut dengan maradun. Hatinya qalbun, jamaknya qulub. Maka disebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim marad. Maka ini disebut dengan munafik golongannya. Jelas? Disebut dengan apa? Munafik. Jadi kita punya golongan takwa yang dihiasi iman sejati, golongan kufur yang terbagi dua tadi, fasik dengan kafir, dan golongan yang terakhir, munafik. Kalimat ya ayyuhan nasu itu oleh para ulama pertama diinformasikan sebagai panggilan umum yang mencakup seluruh golongan tadi. Karena itu di pertemuan yang lalu saya menegaskan, saking sayangnya Allah kepada seluruh hambanya, maka Allah tetap memberi kesempatan sekalipun bagi hamba-hambanya yang ingkar kepadanya atau berpenyakit atau memutuskan komitmen yang telah ia bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang masih ada nafas berkehidupan, tetap diberi kesempatan dengan rahmat Allah agar ia kembali beriman dan taat. Jadi kalau membaca Quran ditemukan kata ya ayyuhan nasu dan kita mengetahui makna tadi, maka tidak ada hal lain yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang sayang apalagi Allah kepada hambanya. Yang ingkar masih diberi kesempatan. Yang bermaksiat pun masih dihamparkan ya tempat untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk kembali. Jadi begitu cara membacanya. Dari mana kita dapatkan keterangan khitabnya untuk semua? Contohnya di kitab Al-Jawahir, halaman 38. Mana tadi kitabnya? Saya hafal insyaAllah. Nah ini kitabnya nih. Halaman 38. Ini memudahkan kita tandai tadi untuk scan. Nah ini betul ya. Jangan takut. Saya bacakan ayatnya. InsyaAllah. Tenang. Iya cepat sekarang dibacakan. Halaman 38 ya, sebelah kanan. Oh. Yarhamukallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah ya ayyuhan nasu khitabun li ahli Makkah wa ya ayyuhalladzina amanu khitabun li ahli al-Madinati huwa huna khitabun 'amun li sa'iril mukallafin. Paham? Tidak, baik. Kita kalau ditemukan kalimat pembuka ya ayyuhan nasu, boleh ditulis ya ayyuhan nasu disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran di 9 surah. Nanti detailnya kita bahas, turunnya siang, apakah malam, apakah sore, dalam keadaan apa. Jadi ketika Anda menjelaskan, Anda bisa menjelaskan dengan komplit. Ayat ini turunnya siang hari, disebutkan bilangan ini 20 kali dalam Al-Quran di 9 surat misalnya. Ya-nya disebutkan 361 kali, ayyuha disebutkan 150 kali, kemudian al-nasu disebutkan 241 kali. Terus maknanya apa? Belum kesana. Ya ayyuhan nasu disebutkan 20 kali dalam Al-Quran di 9 surah. Sudah? Biasanya, kalau kita mengaji kitab ulumul Quran, aneka disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran. Kalau tafsir menjelaskan ayat. Ya, kalau ulumul Quran, ragam disiplin ilmu untuk memahami kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu yang melekat untuk mengerti ayat. Ilmu ini dibutuhkan sebagai dasar kompetensi untuk menafsirkan Al-Quran. Ya ayyuhan nasu, ini kalimat umum yang biasanya digunakan oleh Al-Quran untuk memberikan informasi pada masyarakat yang dihadapi Nabi sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Yasrib. Jadi ayat-ayat yang turun biasanya dibuka dengan kalimat ya ayyuhan nas. Jelas? Ada pengecualian seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ke-21 dan ayat ke-168. Jadi ya ayyuhan nasu disebutkan di Al-Baqarah itu dua kali. Nanti ada yang di An-Nisa, ada yang di Al-A'raf, ada yang di surat Yunus nanti. Ya, ada lagi yang di surah An-Naml, ada yang di surah Luqman, di surah Fatir, dan terakhir nanti ditemukan di Al-Hujurat. Ya. Dari semua turunan ini, umumnya ayat-ayat yang turun dengan ya ayyuhan nasu itu periodenya periode sebelum hijrah. Dalam bahasa sejarah disebut dengan makkiyah namanya. Jadi kalau Anda temukan surah-surah makkiyah, artinya surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Dari Mekah ke mana? Bukan ke Madinah. Ya, ke Yasrib. Madinah itu nanti ketika Nabi sudah sukses membangun Yasrib, kurang lebih dalam periode 3 tahun, menjadi suasana kota, menghilangkan resesi, menghilangkan konflik masyarakat terutama dua suku Aus dan Khazraj selama 6 abad sehingga menjadi kota percontohan, sukses ekonominya, orangnya jadi baik-baik, maka muncullah suasana kota yang penuh dengan cahaya. Maka orang merubah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Paham? Nah, sebelum hijrah dari Mekkah ke Yathrib itu, ayat-ayat Quran yang turun umumnya menggunakan ya ayyuhan nas. Jelas sampai sini? Nah, kalau turun sebelum hijrah, maka untuk memudahkan disebutlah istilahnya surah makkiyah. Surah apa? Makkiyah. Sehingga ada yang mengatakan umumnya turun di Mekkah. Walaupun tidak semuanya turun di Mekkah. Jelas ya? Baik. Lawannya, kebalikannya, itu madaniyah. Madaniyah. Surah-surah atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi kalau tadi ya ayyuhan nasu itu makkiyah, kalau lawannya yang turun setelah hijrah biasanya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Di sini dikatakan karena itu pembukanya bila ditemukan ya ayyuhan nasu kecuali yang Al-Baqarah di ayat ke-21 dan 168, maka umumnya itu ayat-ayat sebelum hijrah turunnya. Makkiyah. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Kalau ada ayat-ayat turun sebelum hijrah, itu karakternya umumnya ayat tentang tauhid. Ya, menuhankan Allah, tentang akidah. Tentang ibadah pokok seperti sholat. Tentang kisah umat-umat sebelumnya. Itu umumnya ayat-ayat turun sebelum hijrah. Tentang kisah Adam dan Iblis. Kecuali yang di Al-Baqarah. Kecuali yang di Al-Baqarah. Maka selebihnya ayat-ayat makkiyah. Nanti ada hikmahnya. Tentang ayat-ayat yang turun dengan kalla. Kalla disebutkan 33 kali dalam Al-Quran di 15 surah. Jadi kalau Anda mendapati kalla, sudah pasti makkiyah itu. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, itu makkiyah. Jelas di sini? Kalau ada katanya ayyuhan nasu, umumnya ayat-ayat makkiyah, dan ya ayyuhan ladzina amanu, umumnya ayat-ayat madaniyah, tapi spesial untuk yang ini, maka yang di Al-Baqarah ini mencakup semua kalangan yang ditemui Nabi saat Nabi hijrah dari Mekkah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, saya mau tanya sebentar. Kalau di Mekkah itu ada orang kafir tidak? Ada. Munafik ada tidak? Tidak ada umumnya. Ya. Di Mekkah itu close the door. Hitam putih, ya. Hitam putih. Kalau enggak beriman kufur. Jelas ya? Kalau enggak beriman apa? Kufur. Jadi pintunya pintu tengah-tengah aja antara iman dengan kufur. Karena itu diksi yang muncul pun itu ajakan untuk beriman. Yang munafik itu gak ditemukan. Jelas ya? Yang munafik tidak ditemukan. Mungkin benih-benihnya kelihatan, tapi gak nampak perilaku itunya. Justru sifat nifak itu dan orang-orang munafik ditemukan saat hijrah ke Yathrib. Karena ada genealogi sifat nifak yang terbawa dan sudah bermukim di sana. Itu yang dibawa kalangan Yahudi. Ya, sedangkan di Mekah itu hampir tidak ditemukan, walaupun 1-2 itu enggak nampak dalam perilaku sosial. Karena itu sifat-sifat nifak itu tidak banyak menyebar di sana. Orang Mekah itu karakteristiknya itu kalau enggak hitam ya putih. Jelas ya? Ketika terbawa kemudian ke suasana Yathrib, kelak jadi Madinah, maka ditemukan di situ orang munafik. Jadi di Madinah itu nanti akan ditemukan 3 golongan. 1 golongan beriman, 2 golongan ingkar yang kafir, yang ketiga yang munafik. Karena itu ketika Al-Baqarah itu diturunkan, Al-Baqarah itu kan termasuk ayat-ayat dan surah Madaniyah kan, yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah. Jelas? Kalau ada surah-surah yang ayatnya panjang, itu rata-rata itu Madaniyah. Al-Baqarah itu surah Madaniyah. Karena itu ketika dibuka surahnya, ayat-ayat yang menampilkan klasifikasi manusia itu ditampilkan lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang telah Nabi dapati di Mekah. Jadi Nabi itu sudah dihadapkan pada semua kalangan manusia. Yang ingkar seingkar-ingkarnya ada ditemukan di Mekah. Sampai yang nyiksa, yang mengancam, yang mempersekusi ada ditemukan. Sampai-sampai bertemu dengan orang yang di depannya senyum, di belakangnya itu begitu menohok pun ada. Jadi semua kalangan manusia sudah ditemukan oleh Nabi. Dan disitulah ayat turun untuk membimbing Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Ini dalam perkehidupan kamu akan menemukan manusia-manusia yang begini. Kalau ketemu seperti ini, gini cara bersikapnya. Kalau ketemu yang begini, begini cara meresponnya. Itulah sebabnya ketika Al-Baqarah diturunkan dan menyampaikan semua klasifikasi karakter manusia, maka Al-Quran memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana cara menyikapinya. Pembukanya di sini. Jadi ketika ayat 21 turun, ya ayyuhan nasu, karena dia masuk kategori madaniyah, maka cara menafsirkannya bukan hanya menyebutkan pada 1-2 kalangan saja, tapi yang dimaksudkan semua masyarakat yang ada di Madinah. Kafir ada? Ada. Munafik ada? Yang beriman ada? Nah, baik, pertanyaannya Ustadz, kenapa ayatnya menggunakan ya ayyuhan nasu, kalaupun memang untuk semuanya, kan yang sudah beriman itu sudah tahu Tuhannya Allah. Kenapa kemudian dimunculkan ya ayyuhan nasu? Kalau mencakup yang beriman, kenapa kalimatnya ya ayyuhan nasu, sedangkan yang beriman sudah tahu Tuhannya Allah? Maka itu akan dijawab oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Jami'ul Bayan di Ta'wili Ayil Quranil Karim jilid pertama di halaman 210. Ini kitabnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Nanti ini akan menjawab kenapa ayatnya ya ayyuhan nas, siapa yang spesifik dituju di situ? Apakah benar-benar mencakup pada golongan beriman atau ada sisi lain yang diinginkan oleh Allah untuk menambahkan luasnya rahmat Allah termasuk kepada orang-orang yang ingkar kepadanya? Apa keterangan ayatnya? Siapa yang menyampaikan itu? Bagaimana detail penjelasannya? Kita akan jawab setelah menunaikan sholat isya berjamaah insyaallah. Demikian untuk sementara, sudah masuk waktu isya. Sudah ya, kita jeda dulu, tunaikan sholat, baru kita bahas dengan detail ayat yang kita kaji saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله salah Hayya 'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Hadirin sekalian, kita telah menunaikan sholat isya berjamaah beserta rangkaian ibadah sunnah yang menyertainya waktu Indonesia bagian Bekasi, WIB. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memanfaatkan waktu untuk melanjutkan kajian dengan cepat, kembali ke Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 21. Dalam sesi pendalaman ini kita akan coba merinci dahulu dari tafsirnya Al-Imam At-Tabari, ya, dari kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Seperti saya sampaikan tadi, di halaman 210 ada keterangan yang sangat menarik yang ingin kita tekankan di kesempatan kali ini. Sekali lagi, nanti keterangan terkait teman-teman bisa download ya via IG, nanti dari tim akan mengupload, alhamdulillah. Kemudian kita berikan isyarat buka yang lembaran yang seperti ini, nanti kita akan temukan keterangannya. Sudah kita buka sebelum isya tadi bahwa sejatinya surah Al-Baqarah itu termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Artinya diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Karakteristik ayat-ayat atau surah-surah Madaniyah umumnya dibuka dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi menariknya di Al-Baqarah ini justru pembuka kalimatnya itu adalah kontraknya. yang ya ayuhan nasu, kontra yang dimaksudkan di sini adalah lawan fase turun ya, bukan kontra dalam arti berbeda satu dengan yang lainnya. Pemaknaan tentu tidak sama, tapi pertanyaan besarnya, kenapa justru pembukanya dari urutan ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nasu yang didahulukan di Al-Baqarah itu ya ayyuhan nasu, kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu padahal surahnya termasuk madaniyah? Itu yang coba akan kita jawab dalam pendekatan tafsir dari tafsirnya Al-Imam At-Tabari ini. Ini salah satu yang memberikan jawaban kepada kita ya. Kita bacakan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala. Adapun pendalaman, jadi saya mengartikan takwil dengan pendalaman. Adapun pendalaman dalam memaknai firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 21 itu, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka beliau kemudian mengatakan, qala Abu Ja'far. Al-Imam Abu Ja'far menyampaikan, فَأَمَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْفَرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ. Nah, ini yang menarik nih. فَأَمَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْفَرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ أَحْلِهِمَا أَنَّهُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأُنذَرُوا أَمْ لَمْ يُنذَرُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Maka ayat ini adalah informasi tegas yang disampaikan langsung oleh Allah spesifik kepada dua golongan. Masih ingat kan dengan yang di Al-Jawahir tadi? Kalau tadi menyebutkan ya ayyuhan nasu untuk berapa golongan? Semua golongan, empat itu kan yang sudah ada. Tapi yang di sini menyampaikan sebetulnya yang ayyuhan nasu itu ya ayyuhan nasu spesifiknya untuk dua golongan. Jadi dari tiga golongan besar itu, tiga golongan besar yang iman, yang kufur, yang munafik kan? Kufurnya kan dibagi dua ya, kufur akidah dengan kufur nikmat. Hati-hati, kufur nikmat itu juga tipis itu. Ya, kalau nanti kelamaan berkarat itu bisa jadi kufur akidah. Awas ya. Dan kalimatnya, kata kerjanya sama-sama menggunakan kata kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran surah ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum. Kalau bersyukur ditambah terus nikmatnya, berkahnya, pahalanya, la azidannakum, di situ itu luas maknanya. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat, yang pertama Allah berikan itu satu penambahan pahala. Masih ingat ya? Konsepsinya, kalau menjadi amal baik, maka perbuatan amal soleh itu disebut hasanah. Ingat ya? Jadi, ini minum amal baik bukan? Amal baik ya. Kapan jadi amal baik? Ketika diniatkan sebagai ibadah. Ya, amal baik itu amal soleh. Kalau belum diniatkan sebagai ibadah, jadi amal saja. Amal itu ada tiga nanti. Amal sifatnya netral, perbuatan saja, tidak disifati baik, soleh, dan tidak disifati dengan sayyi, buruk, bukan maksiat, netral saja. Seperti minum, minum kan perbuatan sehari-hari ya, bisa rutinitas dikatakan demikian. Makan rutinitas, bekerja rutinitas. Tapi ketika cara minum ini diniatkan sebagai ibadah, maka berubah amal itu menjadi soleh. Spesifik namanya disebut dengan hasanah namanya. Bagaimana cara menjadikan perbuatan menjadi saleh? Lekatkan iman di perbuatan itu, maka seketika amal menjadi saleh. Itu rumusnya. Itu rumus diambil dari Quran surah ke-103, surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Iman dulu, ketika iman itu ada menyertai amal, maka akan merubah amal itu bersifat saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jelas ya? Karena itu setiap ada perbuatan diiringi dengan iman, maka berubah perbuatan itu menjadi saleh. Karena itu mustahil setiap perbuatan disertai iman itu akan ketemu maksiat, itu mustahil. Ya, karena iman itu temannya taat. Sedangkan taat lawannya maksiat. Jadi tidak mungkin perbuatan diiringi iman itu ketemu maksiat, itu mustahil. Ya. Itu hal yang sangat mustahil. Enggak mungkin ketemu. Karena itu Nabi mengatakan la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Tidak mungkin ada insan beriman itu tergerak untuk mencuri, korupsi, menipu, mustahil. Ketika melakukan itu ada iman yang menggerakkan dirinya, itu mustahil. Karena itu pentingnya iman itu akan membimbing kita dan mengarahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Jadi patut dipertanyakan kalau ada insan beriman mengatakan beriman, ada perbuatan dirinya tidak baik, itu dipertanyakan keimanannya. Ya sebetulnya kalau kita ini berharap ya, bermohon kepada Allah, bisa beriman saja dengan baik itu, imannya benar, insya Allah jadi orang baik. Jadi orang baik. Karena setiap kita temukan ayat di dalam Al-Quran yang membimbing semua tubuh kita itu untuk berperilaku, itu rata-rata menjadi soleh ketika dibimbing iman. Ketika dibimbing iman. Misal surah Cahaya ya, surah ke-24 itu, di ayat 30 untuk laki-laki. Ayat perempuan, untuk perempuannya 31. Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Ini mata saja. Apa fungsinya mata? Bukan. Ya, masih ingat 2 tahun lalu saya sampaikan? Mata itu bukan sekedar melihat. Kalau melihat, kambing juga melihat. Kucing melihat. Bahkan elang itu melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan dengan pandangan kita. Kan anak ayam dari udara itu kelihatan oleh elang. Antum anak sendiri waktu kajian gak kelihatan itu. Ya? Itu elang lebih tajam, tapi persoalannya mata elang tidak dihisab. Mata kita dihisab. Jadi bagaimana memfungsikan mata ini supaya dihisabnya ringan dan benar sesuai dengan yang menitipkannya. Apa yang Allah inginkan dari mata ini? Ternyata sebelum disampaikan fungsinya, disebutkan dulu imannya. Qul lil mu'minina. Viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah diviralkan berarti like and share. Like dulu ayatnya. Kemudian kita share. Enggak usah banyak komen kalau Quran ya, karena sudah ada tafsir. Ya, semakin dikomen semakin mengecil maknanya. Kalau yang jelas itu jangan banyak dipertanyakan lagi. Itu rumus Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Kalau Anda mempertanyakan yang jelas maka semakin tidak jelas nanti maknanya. Jelas? Qul lil mu'minina, viralkan, katakan pada setiap insan beriman, yaghuddu min absarihim, matanya itu hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Jadi ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik, bukan enggak boleh melihat, ingat ya. Lihat silahkan, tapi ketika melihat itu objek yang terlihat standarnya menurut Allah dan Rasulnya tidak baik, maka palingkan pandangan. Jadi bukan tidak boleh dilihat. Ini saya dengan Anda melihat. Tapi ketika objek yang terlihat itu berpotensi mendatangkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, palingkan. Dan itu penghormatan tertinggi. Menghormati seorang hamba yang ditinggikan oleh Allah itu penghormatan tertinggi. Jelas ya? Perempuan juga begitu. Wa kullil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang merasa beriman. Yaghuddna min absarihinna, imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik menurut Allah. Jadi kalau kita melihat pakai iman, mendengar pakai iman, bicara pakai iman, maka semua yang keluar dari tubuh kita itu mutiara. Semuanya baik. Maka sekarang tinggal dipertanyakan, kita itu insan beriman atau bukan? Itu aja poinnya. Jadi maaf ya, kalau hendak mencela, tanyakan dulu pada diri sendiri. Saya beriman tidak gitu. Kalau hendak bergibah, bikin hoax, atau mendengar yang maksiat, tanyakan pada diri sendiri, saya beriman tidak. Karena itulah kita nanti akan dilatih oleh perangkat-perangkat ibadah yang Allah telah sajikan untuk kita, untuk menguatkan iman kita. Dan tujuannya apa? Menjadikan kita lebih baik. Ya, karena itu jangan heran kalau setelah iman itu pasti perbuatan. Umumnya demikian. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas, perbuatan kan, ibadah kan? Apa tujuan salat itu disyariatkan untuk kita? Membuat kita lebih baik. Karena itu ketika dipertanyakan kenapa salat, maka turunlah Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sekarang sampai sekian kali Anda, saya, kita, ribuan kali ruku dan sujud, berapa kali itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Itu harus direnungkan. Itu dihisab loh, jangan main-main, dihisab. Mesti beda antara beriman dengan munafik. Munafik itu sholatnya sedikit, ya. Ingat Allahnya sedikit, tapi cara membedakannya jangan menghukumi diri. Ya, kita sudah datang ke kajian, alhamdulillah, lihat sebelumnya pernah hadir kajian enggak? Lihat sebelumnya, jangan-jangan dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang sudah utuh. Boleh menyesali diri itu, boleh pada perbuatan yang dilarang. Tapi jangan menghukumi diri pada perbuatan yang positif. Bikin status ya. Jelas ya? Baik. Ah, jadi cara menjadikan perbuatan itu jadi amal soleh, sertakan dengan iman. Iman itu hal pertamanya diwakili dengan doa. Doa itu yang membimbing kita untuk menjadikan perbuatan menjadi amal soleh. Jadi doa itu dua. Satu, otomatis menjadikan perbuatan amal soleh. Yang kedua, isinya itu membimbing kita bagaimana menjalani perbuatan yang akan kita kerjakan. Makanya setiap doa di perbuatan itu beda-beda. Gak ada yang sama. Coba, bangun tidur ada doanya. Nah, setelah itu kita berpakaian misalnya kan. Atau ke toilet dulu. Masuk toilet ya, ada doanya. Nih, sederhana aja. Antara bangun tidur dengan ke toilet, sama gak doanya? Beda. Antara masuk toilet, keluar toilet, sama gak? Beda. Pakai pakaian, ada doanya lagi. Itu antara pakai pakaian dengan tidur dan ke toilet, itu beda doanya. Jadi doa menjadikan perbuatan jadi ibadah, amal saleh. Saat bersamaan isi doanya kandungannya membimbing kita bagaimana kita berperilaku atas apa yang akan kita kerjakan itu. Makanya kalau membaca doa sambil dipahami isinya, dipelajari, itu ada bimbingannya di situ. Kalau kita tidak atau belum hafal tuntunannya, maka rumus cepatnya kata Nabi, cukup ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya di situ 14 maknanya. Kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib an Kutubil A'arib, 14 makna. Ya. Nanti ada sababiyah. Jadi ba sababiyah itu begini, Bismillahirrahmanirrahim, sebab saya mau minum ini, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ba-nya Bismillahirrahmanirrahim, sebab saya mau meminum ini itu lillah. Sebab yang menjadikan minuman ini bisa diminum, Allah. Jelas? Bisa ghayah, bisa ilsaq, bisa musahabah. Ilsaq itu lekat. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq. Orang-orang yang menyertakan Bismillahirrahmanirrahim akan selalu lekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahman di dunia dan rahim di akhirat. Nah, itu rumusnya. Makanya orang itu pasti selalu baik. Yang kedua, setelah menjadi hasanah itu, nanti ada pahalanya, nilainya 10. Itu di Al-An'am, ayat 160. Kita masih di Al-Baqarah, ayat 21. Ya, Quran surah 6, ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Jadi begitu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, 10 poin. Hasanah ini dikonfirmasi di akhirat nanti, ditampakkan. Setiap satunya disebut dengan ajrun. Itu di Islam itu detail sekali. Gak ada yang gak jelas. Orangnya aja yang gak jelas tuh. Ya. Ajarannya jelas semua. Jadi sampai detil. Sampai perbuatannya amal saleh, nilainya hasanah, setiap poinnya disebut dengan ajrun. Lahum ajrun ghairan mamnun. Tadi kan dibacakan di Al-Isra itu kan. Kan dari ayat ke-9 tadi kan. Dibacakannya. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kathi kabiran. Kabiran. Hasanah yang di Al-Kahf. Ya. Ajran kebira, pahala yang banyak, itu setiap satunya dihitung ajrun namanya. Dan jangan dihitung begini, 1, 2, 3, kekecilan. Antum ke masjid ini, di hadis muslim ya, baru masuk ke sini untuk niat ibadah, itu mendapatkan 25 kebaikan. Jarak satu keduanya kata Nabi, ini kata Nabi nih, 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Allah itu sayang dengan kita. Jadi kalau di-compare, dibandingkan dengan maksiat tuh nutup tuh. Apalagi rajin baca Quran. Di At-Tirmidzi kan jelas kan? Nomor hadis 2910 itu. Setiap membaca satu huruf, berapa dapatnya? 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. 10 kebaikan. Ya. Paling kalau hitung-hitungan tuh. Setiap maksiat kan hitung satu kan? Coba hitung, sampai dengan sekarang Ba'da Isya dari subuh bangun tadi, berapa maksiat yang sudah dikerjakan oleh mata. Mata aja dulu. Pernah gak dievaluasi itu? Ya. Antum hitung tuh. Ya Allah, sudah 7 maksiat mata hari ini. Nun. Alhamdulillah, udah. Selesai, coret. Masih untung 3 kan? Nah, itulah yang hitung-hitungan begitu tuh. Ya. Yeah. Aduh, telinga belum kena tuh. Wal qalami wa ma yasturun. Terus. Jadi kalau sehari dapat ngaji 1 halaman itu, Masya Allah, untungnya banyak itu. Untungnya banyak. Ya. Yeah. Nah, nanti setelah itu hadir, dikonfirmasi di akhirat. Itu yang kita harapkan berdoa, dunia dapat hasanah, di akhirat hasanah dikonfirmasi. Maka kita katakan, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, itu yang di Al-Baqarah ayat 201 itu. Al-Baqarah ayat 201. Setelah dapat itu, nanti berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi apa yang akan diminum, ini kan paling gampang dicontohkan ya. Apa yang akan diminum, ini ada air bening nih. Begitu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sifat Rahman yang melekat pada kata Ar-Rahman, maka Allah akan berikan kepada kita saat di dunia berupa berkah. Ya, di kalau iman disandingkan dengan takwa, takwa itu bentuk perbuatannya. Ya, kalimat at-taqwa disebutkan 155 kali dalam Al-Qur'an. Derivasinya digabungkan 240 kali. Itu kalau iman dengan takwa digabungkan jadi perilaku berkehidupan, itu Allah berjanji akan membuka semua berkah di langit dan bumi. Itu janji Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan. Jadi ini minum, minuman. Ada orang minum untuk menghilangkan haus saja. Hausnya hilang. Tapi belum tentu air itu yang masuk ke dalam tubuh jadi energi untuk berbuat baik. Belum tentu. Ya, pencuri minum tidak? Koruptor minum tidak? Penipu minum tidak? Kok bisa minumnya banyak tapi pencurinya lebih banyak? Ayan? Jadi ada manfaatnya enggak minumannya? Hanya menghilangkan haus saja. Nah, tapi kalau Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misal, khudh biyaminika ma yalik, di Al-Bukhari, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat dengan dirimu. Thumma sammillaha, dan sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya paling senang dengan lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kepanjangan Anda merasa panjang, Bismillah. Kalau tak mampu juga, cek maksiat apa yang Anda lakukan dengan lidah sehingga tidak sanggup mengucapkan Bismillah. Huh? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Setiap kita meminum dengan bismillahirrahmanirrahim atau makan dan diakhiri setiap tegukan dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak ada bagian untuk setan di dalamnya terlibat. Keminuman itu walaupun hanya seteguk, tapi Allah berikan berkah yang banyak sehingga energinya luar biasa. Tinggi. Banyak ulama-ulama itu Masya Allah kelihatannya jarang makannya, jarang minumnya, dan tidak pernah ada itu ulama berceramah sambil makan. Susah memang. Jelas ya? Paham ya? Nah, maka evaluasi pertama, cek kita itu beriman sejati atau tidak. Maka pulang dari sini, jadilah suami yang beriman, anak yang beriman, istri yang beriman. Bawa perilaku itu ke rumah tangga. Bermasyarakat jadi masyarakat yang beriman. Jadi pegawai-pegawai yang beriman. Kalau beriman gak mungkin khianat. Gak mungkin maksiat. Ini malu loh ya. Kalau tahiyat itu pakai apa? Jarinya telunjuk kan? Jadi telunjuk ini telunjuk taat. Dipakai tahiyat tiap hari. Jangan dipakai maksiat ini. Malu kalau harus bikin status yang jelek-jelek pakai ini. Apa gak malu saat dibawa menghadap kepada Allah? At-tahiyyatu lillah. Padahal baru jelek-jelekin orang yang pakai ini. Apa enggak malu? Telunjuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Bikin status. Jelas. Anda jadi pimpinan di kantor. Ada yang nyogok proyek. 100 juta, Pak. Tinggal tanda tangan aja, bilang, "Maaf ya, telunjuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat." Berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha teliti dan hikmat. Menung dia kan? Malu dia, balik lagi, pulang. Tiba-tiba datang lagi, "Pak, tawaran naik 10 miliar, Pak." "Sebentar, saya istikharah dulu." maksiat enggak ada istikharah, ya, langsung talak. Paham? Ya, lanjut sini. Nah, ini yang disebutkan di sini yang dimaksud fa amara jalla thana'uhu al-fariqain alladhaini akhbara Allahu an ahdihima annahu sawa'un 'alaihim a'udzaru am lam yunzaru annahum la yu'minun. Ini kata Imam Abu Ja'far, ayat ya ayyuhan nasu ini spesifik untuk dua golongan terakhir saja. Bukan golongan yang pertama. Yang golongan takwa beriman itu ayat 1 sampai dengan 5. Jadi kalau demikian pemahamannya, maka golongan pertama enggak tercakup di ayat ini. Ya. Ini golongan dikhususkan pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Golongan ingkar yang kafaru, yang punya dua cabang itu kan? Antara kufur dengan fusuk, ya, antara kafir dengan fasik, dengan yang kedua yang munafik. Lalu pertanyaannya, kalau demikian, kenapa dibuka dengan dua golongan itu saja? Dan yang pertama enggak dilibatkan lagi? Disinilah penting kita membaca sayangnya Allah kepada setiap hambanya. Jadi dikhususkan panggilan pertama dengan manusia yang selain yang beriman itu seakan-akan ingin menampilkan kasih Allah yang begitu dalam, yang menginginkan semua hamba itu mendapatkan kenikmatan yang sama dengan yang telah beriman. Seakan-akan ayatnya ingin berkata begini, hei yang belum beriman, aku itu sudah berjanji kalau kalian beriman, bertakwa, kemudahan hidup, akses, solusi, kebahagiaan yang sejati, abadi di dunia akhirat, aku siapkan untukmu. Jangan sampai kamu gak dapat. Maka dari itu ayo yang ingkar cepat beriman. Yang munafik cepat sembuh. Yang maksiat cepat taat. Dikhawatirkan kamu nanti gak dapat itu. Sementara orang-orang beriman itu, orang-orang taat, orang-orang baik, orang-orang takwa mendapat jaminan itu. Bagaimana ketika kamu pulang tidak mendapati itu? Sedangkan ada di antara kalian ada yang teman bisnis, teman sekantor, teman sekolah, teman sealumni, teman seangkatan. Apa tidak merasa sedih ketika di dunia berkumpul, bergaul bersama-sama, di akhirat mesti berpisah? Ya. Maka sayangnya Allah menjadikan ya ayyuhan nasu didahulukan dari ya ayyuhan ladina amanu. Ya ayyuhan ladina amanu itu sampai ayat 172 dulu. Itu sebelum itu ya ayyuhan nasu dulu. Karena jaminan untuk insan beriman sudah ada di ayat 1 dan 5. Sedangkan 6 sampai 20 itu untuk orang yang ingkar dan orang munafik. Allah menginginkan yang ingkar munafik berubah dulu jadi lebih baik. Jadi sesungguhnya ini yang sering saya katakan, Allah itu saking sayang cintanya luar biasa, ya sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu nanti detil-detil makna ini nanti hadir ayat-ayat berikutnya. Ayat-ayat berikutnya itu banyak sekali yang menampilkan detailnya. Kan Al-Baqarah ini pembuka tampilannya, hidangan awalnya. Nanti ayat berikutnya mendetilkan ini semua. Quran itu indah sekali. Setiap dibuka dengan yang umum, dikhususkan setelahnya. Al-Fatihah umum dibuka, khususkan dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat pertama ditafsir dengan ayat selanjutnya. Selanjutnya, selanjutnya, sampai An-Nas selesai. Itu indahnya Quran itu begitu. Sampai di tajwidnya pun kita dilatih itu. Jadi kalau Anda, saya, kita sabar ngaji itu, ya dari awal Al-Baqarah saja. Al-Fatihah kan standar ya. Dari awal Al-Baqarah kita benar sampai ayat 20 aja dulu. 20 dulu itu insya Allah. Dilatih lisan kita terbiasa mengeja itu huruf-huruf dengan benar secara tajwid. Contoh misal begini. Huruf di antara yang ringan itu, di antara yang ringan itu alif. Gitu kan? Karena dia enggak ada sekat di rongga. Dari sini aja langsung keluar. Ada dua dengan ha ha. Ada yang menyebutkan dengan hamzah gitu kan? Ha. Itu enggak ada yang menghalangi sehingga keluarnya ringan saja. Cuman ketika mengeluarkan H, memang nafas itu agak banyak lebih keluar udaranya. Ya, sehingga lebih cepat habis nafasnya. Ya, bukan habis, mengecil. Kalau habis, selesai gitu ya. Ya. Nah, dari nanti 1 sampai 29 huruf itu, pertengahan diantaranya ada dal. Tapi indahnya Al-Baqarah dibuka dengan alif, lam, dan mim. Karena ternyata, teman-teman, semua huruf yang diucapkan, dari rongga diri kita itu, tempat keluarnya huruf, tempat keluar disebut makhraj, jamaknya makharij. Semua kosakata itu tempat keluar hurufnya di tempat-tempat rongga-rongga atau bagian-bagian tubuh kita tempat mengeluarkan suara. Itu dimulai dari sini. Bagian bawah, halqul adna. Kok enggak di sini? Itu yang keluar dua huruf, A dengan H. A-nya bisa alif atau hamzah dengan H. Lalu keluar kan ke sini semua kan? Terus keluar. Kemudian kan ke lidah ya? Lalu ke bibir kan? Mewakili lidah itu ada lam. Lam. Mewakili bibir ada mim. Mim wauba itu di bibir. Maka dari mulai paling dalam sampai keluar, maka diwakili dengan alif, lam, dan mim. Alif, lam, mim. Dari alif sampai ya, pertengahan di makhraj itu yang paling ringan huruf dal diantaranya. Ya, dal, infijar itu. Dal itu infijar, ya. Jadi mengambil dari dalam, diledakkan keluar. Lalu, yang lekat dengan itu ada dal. Dal dengan dal kan beda titik ya. Maka dilatih kita antara dal, membedakan dal dengan dal. Maka dimulai dengan dha. Dhalikal kitabula raiba fi. Ketemu dal, hudallil. Dal dengan dal. Setelah lancar dha, lisan dilatih dengan vi. Dha, di, dha, di, dha, di, dha, di, dha, di, dha, di. Dal itu di sini, makhrajnya. Dal itu lam, ujung lidah. Ujung lidah, Ya, ketemu dengan ini gigi gusi seri bagian atas dan bawah. Jadi kayak digigit sedikit. Dal, dal, dal, dal. Sama dengan ta, ta, ta, ta, ta, ta, da, da, da, da, da, da. Jelas ya? Jadi ujung lidah gigit sedikit. Nah, kayak digigit sedikit. Da, da, da. Nanti pulang dari sini ya. Da, da, da, da, da. Assalamualaikum akhi. Da. Ya. Nah, udah lancar enggak? Nanti dilatih di supaya da di da di da di da di da di da di. Lancar kita. Makanya ayat ketiganya pakai di. Alladzi, alladzi. Jadi setelah da di, nanti yang sering kali pengucapannya suka tertukar atau kadang-kadang tidak benar mengucapkan zal dengan zai. Makanya setelah lancar dha, di ketemu za. Dha di za, dha di za. Za itu yang ini ujung lidah, ujung lidah. Ketemu dengan ini, gigi seri bagian bawah nih, yang bawah. Nah, dengan ini. Jadi giginya kayak ditutup. Zzz. Zzz. Di situ ada sin, ya, zal. Zzz. Zzz. Zzz. Dengan so, so. Ya. Baik. Z. Nah, z. Za. Z. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Mi. Ha. Za. Kok kenapa? Za. Vi. Za. Beda kan ya? Maka vi lancar, za lancar, ketemu za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma ra. Nanti setelah lancar za vi za, bertemulah vi dengan zi. Vi dengan zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzi. Walladzi unzi. Jadi kalau anda empat itu lancar, dha, di, za, zi, dha, di, za, zi. Kesananya sabar. Nanti puncaknya ketemu ayat 72, 73 dari 71-nya itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqa. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ketemu semua. Dal, ta, ta, ha, ha. Ketemu di situ semua. Itu sabar aja sampai situ tuh. Kesananya lancar. Halo? Ngajinya begitu gitu. Itu Quran tuh begitu. Dahsyatnya. Ya? Baik, jelas sampai sini? Baik. Nah, kembali ke sini. Sekarang kenapa sih yang didahulukan itu? Itu yang belum beriman dulu. Nah, itulah sayangnya Allah kepada hamba. Kalau yang udah beriman udah baik ya, bagus. Ya, Yang diberi perhatian lebih itu, yang kurang ini bagaimana bisa lebih baik? Bapak Ibu, kalau ada anak-anak tiga di rumah, yang satu kelihatan bagus, ya kan? Yang satu agak berbeda, yang ketiga bahasa Jepangnya apa? Mahiwal ya? Ya. Agak lebih beda sendiri misalnya. Kan yang kita berikan perhatian itu kadang yang dua dan tiga ya. Gimana seperti yang pertama itu? Gimana supaya lebih baik itu? Nah, Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim, maka akan sangat jauh berbeda dengan rasa dan pandang makhluk. Itu yang menjadikan kita itu diberikan jalan keteladanan oleh Allah. Makanya nanti ada rincian setelah ayat ini, kalau bertemu dengan yang belum beriman bagaimana. Jadi spirit bergaulnya itu supaya mereka beriman, bukan memusuhi. Itu jalan dakwahnya. Kalau ada orang munafik bagaimana bersikapnya? Supaya mereka sembuh. Bukan menjadi saling membenci. Jalurnya begitu. Kalau nanti ada reaksi, turun lagi hukum Quran. Oh, lakukan begini. Sangat luar biasa. Proporsional, sesuai dengan tempatnya. Jadi terkadang tindakan tegas itu, ketegasan itu lahir karena lahir dari perilaku yang memang dibutuhkan ketegasan, hukumnya ada gitu untuk melahirkan kedamaian, ketentraman. Tapi dalam konteks pergaulan yang umum, spirit yang dibawa oleh Quran itu selalu yang baik-baik. Makanya kalau jadi ahli Quran itu pasti lembut gitu, bawaannya tuh lembut, tapi lembut yang proporsional. Jelas ya? Ini gambarannya. Karena itu nanti ada rincian-rincian selanjutnya yang memberikan detail bagaimana Allah menurunkan rahmat. Contoh begini. Akumulasi sebanyak-banyaknya dosa nih. Yang paling banyak loh dosanya. Paling banyak. Itu disebut israf namanya. Apa namanya? Israf. Kan saya sering ilustrasikan ya. Kalau ada prasmanan kita sekali makan, dia 10 kali makan misalnya. Ya, ngantri. Nah, itu israf dalam makanan. Wakulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Pokoknya semua jenis kejelekan dia kerjain. Kalau ada yang belum dia lakukan dan orang lain mengerjakan, dia gelisah. Kenapa dia bisa, saya enggak bisa? Maka dia lakukan juga. Itu sampai orang ke titik itu pun oleh Allah diberikan kalimat yang sangat indah luar biasa. Quran surah 39 ayat 53. Qul, viralkan ya Muhammad SAW. Katakan kepada hamba-hambaku. Ya ibadi. Hambaku, kata. Itu masih diaku hamba, Pak. Bu. Seburuk-buruknya perilaku manusia menjauh dari Allah, sepanjang masih ada nafas berkehidupan, itu tetap dibentangkan oleh Allah hamparan-hamparan rahmat supaya hambanya bertobat. Dan masih dipanggil hamba. Kalimatnya sama dengan panggilan kepada hambanya yang soleh. Hambaku. Ibadi. Kuliya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku. Bagaimanapun perasaanmu kepada aku, kata Allah. Ya, itu panggilan untuk dekat, menengah, dan jauh. Kupanggil kalian semua. Mungkin ada yang malu-malu mau tobat, kan? Datang ke masjid. Kadang-kadang godaan masih tinggi, pengen tobat. Begitu lihat orang takbir, pas di belakang masih ada yang kosong, ada getaran-getaran untuk mencek itu. Bukan ngecek keamanannya. Barang apa yang kira-kira bisa dieksekusi di situ gitu. Masih ada godaan itu. Ya, tahan lagi. Mungkin datang pertama bersikap yang kurang baik, selanjutnya dapat isyarat-isyarat tobat, diajak tobat. Waktu itikaf 2 tahun lalu. Betul, itikaf 2 tahun lalu di sini. Itu ada yang kehilangan handphone di jamaah. Lalu saya sampaikan begini kurang lebih. Allah itu telah memberikan petunjuk yang indah kepada hamba untuk meringankan langkahnya datang ke rumahnya untuk bersujud. Dan itu hidayah terbesar. Hidayah taat itu hidayah yang sangat besar sekali. Maka ketika Allah sudah memberikan hidayah ketaatan itu tandanya Allah sedang mencintainya. Karena ketika salah satu tanda Allah mencintai hamba itu diringankan langkahnya untuk taat. Diringankan langkahnya untuk taat. Dan yang kedua nanti diberikan ujian. Jadi ada tandanya pada ketaatan, ada tandanya pada ujian. Saya katakan begini, jadi ketika Allah mencintaimu, maka jangan tolak cinta ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu dengan memilih berbuat maksiat. Ka alhamdulillah, tiba-tiba DKM mengumumkan handphonenya telah ditemukan kembali.

manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita. Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji tafsir, yang membaca, yang menghafal, itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca, itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik, supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar, pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya. Cepat tobat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran ini didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas. Ya, karena itu di paragraf kedua dikatakan, kalau Anda lihat nanti sudah di-upload belum ya di IG? Ya, sudah ya? Nah, kalau sudah Anda bisa lihat yang halaman 210 ya, tulisannya begini. Ya, tulisannya begini, 210 ya. Ya. Ini angka apa? Angka apa ini? Bukan Arab. Hindi. Hindi. Kalau Arab tuh yang begini. Nah, 210. Ini Arab. Ya. Kalau yang begini Romawi. Tuh. Ya. Ini angka Arab. Jangan salah. Ya, yang berkontribusi untuk merumuskan angka seperti ini itu orang Arab, ya. Ya, kita menghargai setiap penemuan yang bermanfaat, begitu kan? Nah, karena itu jangan pernah mengecilkan siapapun. Ya, jangan pernah mengecilkan siapapun, apalagi kalau sudah menjadi tradisi. Ya. Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak. Orang Indonesia akan mengatakan, batik itu budaya Indonesia. Sudah melekat. Calung, angklung itu budaya Indonesia. Melekat ke Indonesiaannya, karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain. Pertanyaannya, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, yarhamukillah. Sudah melekat, sudah baik dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat, walaupun produk makanan. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senafas dengan itu. Jelas? Karena saya pas mau ngajar ada pertanyaan itu gitu kan. Nah itu agak-agak janggal. Karena itu kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya, supaya tidak muncul kegaduhan-kegaduhan. Ya. Mau potong video? Nah, 210. Wa kana Ibnu Abbas fi ma ruya lana anhu yaqulu fi dhalika nadhira ma qulna fihi. Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau Ibnu Abbas pakai anhuma. Dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam At-Tabari, yaqulu fi dhalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa Ibnu Abbas itu? Ini bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok enggak pakai hijriah Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan penanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Ini beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya ulang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga yang meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita teladani. Kenapa saya cerita ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri. Dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu. Ya. Tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah kecil ini, dari kecilnya tuh, dari merangkaknya, mainnya, itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat tuh semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar di lisan Nabi. Sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi SAW. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din dan istimewakan spesifik dalamkan pemahamannya kepada Al-Qur'an. Wa 'allimhu at-ta'wil. Itu Abdullah kecil. Dari situ karena yang bergaul dengan orang baik Nabi itu Masya Allah dia, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu diantara idolanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan, ceritakan, kisahkan dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu sehingga semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Sampai-sampai dalam usia dini itu, nanti insyaallah di 4 Agustus itu Allah mengizinkan, bila Allah mengizinkan kita ada rencana berangkat umrah. Nanti diantaranya biasanya suka saya jelaskan tuh rumah-rumah sahabat Nabi itu. Ya, simpelnya begini, simpelnya. Ini boleh saya hapus dulu? Ini tinggal bilang boleh aja kan? Saya yang terangkan, saya yang nulis, saya yang hapus sendiri. Masya Allah. Anda tinggal nyimak, dengarkan, amalkan, meninggal, masuk surga. Masya Allah, simpel banget. Insya Allah. Ini zam-zam, sini aja nih biar lebih gampang. Zam-zam. Zam-zam menara ya, bukan air. Hotel lah, Grand Zam-zam. Gizet. Yang ada jam gadang syariah versi Arab ya, jam besar maksudnya. Jam besar itu. Ini yang zam-zam di sini, Grand Zam-zam, ini Safwa. Ini Hotel Safwa. Ini zam-zam, Grand Zam-zam. Nyebrang sedikit, ini ada lorong sini, jalan sini, nyebrang sedikit. Sini ada Hilton, Hotel Hilton. Yeah. Saya tulis HT aja ya, Hilton di sini. Ke depan sedikit, sini ada toilet, pas angin, 40 sedikit. Ini ada satu lagi pas angin kedua. Nih, ini posisi rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhu, yang Hotel Hilton sekarang. Jadi kalau Anda naik sini ke tengah-tengah ini ada tangga ke atas, eskalator, keluar sedikit ada musola di sini. Nah, ini posisi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sebelah sini ada jualan karpet Turki murah yang agak mahal di sini. Dari koleksi ini. Saya hafal, tapi saya enggak bimbing jamaah untuk yang begitu. Mungkin saya terangkan dari awal supaya enggak pusing gitu. Sini, ini kenapa saya terangkan ini? Nah, ini yang di sini yang parlemennya Quraisy nih. Jadi kalau mereka rapat-rapat nih, termasuk ngisengin Nabi di sini. Termasuk yang mau mengembargo Nabi itu, diembargo sampai susah mendapatkan akses makanan dan sebagainya selama 3 tahun itu. Ini rapatnya di sini. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya gitu kan? Di sini adanya. Termasuk merencanakan pembunuhan kepada Nabi itu saat akan malam berangkat hijrah itu kan? Ya, masih ingatkah kisahnya? Yang disiapkan 100 pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus yang disampaikan dalam sejarah, ya, pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus bahkan lewat lalat pun akan seketika pupus. Ya. Jadi diilustrasikan terjaga luar biasa. Dan yang diarah di situ Nabi, dan yang dituju tempat tidurnya Nabi. Dan hanya 3 orang berada di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dengan Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Dan semua taat masyaallah, itulah kalau sudah taat itu luar biasa. Sami'na wa ata'na. Nabi katakan, Abu Bakar ikut saya. Ali tempati tempat tidur saya. Kalau mengikuti Nabi itu wajar berangkat. Tidur di tempat Nabi resiko kematian, ya kan? Karena yang disasarkan memang tempat tidurnya. Ali itu pemuda luar biasa, cerdasnya tinggi, tapi pada kondisi begitu perintah, namanya perintah sami'tu wa ata'tu. Saya taat ya Rasulullah. Gak pernah tertulis dalam sejarah misalnya Ali protes mengatakan, jangan saya Rasulullah, Abu Bakar yang tuaan dikit misalnya. Abu Bakar ikut, ada hikmahnya itu. Nanti belajar sejarah ada hikmahnya. Ya. Ini rapatnya di sini. Ini kalau keluar dari sini, ini gerbang ke King Abdul Aziz, ini masuk. Kemudian nanti yang ini masuk umum, yang ini ada eskalator ke atas. Geser dikit langsung ke sini. Ini nyebrang sedikit ke jalan raya ke sini. Dulu tempat-tempat burung banyak di sini, sekarang sudah jalan. Dan ke depan akan jadi hotel-hotel apartemen. Dijual apartemennya. Sampai banyak sekali ke sebelah sana itu. Dimulai dari 1 juta real, 2 juta real, 3 juta real. Lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Sampai ke sana. Sekarang masih ada di sini istana untuk menyambut tamu sana raja. Ini Jabal Qubais di sini. Ya, Jabal Qubais. Di sini istana. Biasa menerima tamu-tamu yang umrah terbatas atau haji dan sebagainya di sini. Ini simbol kekuasaan. Jadi siapa yang berada di atas bukit ini dia yang menguasai wilayah sekitaran itu. Sejak zaman jahiliyah. Termasuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu naik ke sini untuk menginformasikan. Ya. Jalan ke sini, kita lewat ke sini. Di sini saat masuk, ini ada pos security di sini. Kemudian ini ada CCTV, dua, sini dengan ke sini. Ada penjaga, ini ada kipas angin, sampai ke ujung ada 35 kipas angin. Udah saya hitung sebelum COVID saya kesana. Betul, udah saya hitung. Ya. Kalau Anda hitung lagi, kok ada 37 Ustaz? Berarti ada penambahan dua. Ya, selama COVID. Ya. 35 kipas angin. Udah saya hitung, benar, udah saya hitung. Dan lewat sini ada pintu 26, Gate Ismail, sini, 27. Nah, ini berjalan di sini ada dulu di sini ada tiang listrik yang lampu yang paling panjang. Ya, sekarang udah ada jembatan sedikit ya sini. Ini ada tiang lampu. Ah, inilah Abu Jahal di sini. Ini. Kalau pas ke ujung ke sini, tarik garis ke sini ke ujung sedikit sekitar 100 meteran lah. Sini ada rumah ya, Maktaba Al-Qadimah warna krem. Ini tempat lahirnya Nabi, Maulid Nabi di sini. Ya. Di sampingnya ada tempat ngambil air zam-zam yang pakai kran. Anda bisa bawa jerigen. 2 tahun lalu yang kecil 5 real, yang besar 10 real. Yang jualan orang Taif. Ya, di sini. Jadi tinggal ngambilin pakai kran, masukin situ. Jadi kalau kurang, ambil dari sini langsung. Nah. Kemudian ke sini, ini yang ada bukit sebelah sini, ini rumah tempat rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Khadijah sebelah sini. Yang sejajar dengan Marwah, sekarang depannya ada toilet. Kemudian ke sini, kalau tarik garis lurus dari sini terus dari pas matahari kalau nyinarin itu ke sini. Terus bayangannya tegak lurus ke sini, terus ini. Nah, ini pasuknya ini Babu Salam. Babu Salam. Ya. Jadi kalau ke sini kita turun, turun ke sini. Dari sini berarti ke kiri, kiri. Di sini yang pakai eskalator naik turun ini untuk yang naik, tengah-tengahnya tangga manual. Kemudian kita teruskan ini Babun Nabi, Gate Nabi di sini. Ya. setelah Babul Ali, Babun Nabi. Babun Nabi itu di situ ada rumah Sayyidah Maimunah, nanti saya terangkan. Ya, rumah Sayyidah Maimunah nanti setelah berumah tangga dengan Nabi di sini. Makanya disebutnya Get Nabi. Ini Babus Salam. Nah, Abbas itu rumahnya di sini. Begitu masuk Babus Salam, jadi kita kalau masuk dari sini, teman-teman, lurus dari sini, tarik ke sini, ini kalau ditarik ke lurus ke Hajar Aswad. Al-Hajar Al-Aswad. Jadi kalau ini sedang tidak ada renovasi, bagusnya masuk lewat sini, karena nggak muter-muter lagi. Langsung keluar, ke sini tembus, langsung Hajar Aswad. Jadi masuk di Ka'bahnya pas posisi itu. Ya, cuman pas renovasi itu agak berputar lagi, sini ke sini lagi, belok sini, belok lagi sini, sini lagi, baru keluar di sini. Sehingga orang lebih banyak memilih masuk lewat sini, di sini jalan sedikit langsung ke sini, berjalan sedikit, umumnya lewat sini. Keluarnya baru dari sini. Jadi ini, begitu Anda masuk Babus Salam, dan belok ke kiri, sini, ini nanti akan masuk ke area Sofa. Ini rumahnya Arqam bin Abi Arqam, di sini awal mula ia mewakafkan rumahnya untuk menjadi taklim pertama, tempat mengajar Nabi yang pertama bagi 40 orang yang masuk Islam pertama kali. Arqam bin Abi Arqam itu masuknya dibawa oleh Utsman bin Affan bersamaan dengan Abdurrahman bin Auf. Anak muda, usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17 dari 40 orang yang masuk Islam pertama kali. Itu yang dikenal generasi awal dengan As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun. Di sini belajarnya. Nah, rumahnya Abbas tuh di sini. Persis dekat pintu yang di sini ini rumahnya Abbas nih. Ya. Jadi ketika bermain dan seterusnya, kan? Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai satu ketika, ketika Nabi akan menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya, itu sering masih sering main. Kan Nabi kan sebelum berangkat salat dulu 2 rakaat di sini kan, di rumahnya Sayyidah Maimunah. Cara salatnya mengikuti syariat yang sebelumnya. Ya, bukan yang versi yang lengkap sekarang diturunkan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena semua nabi salat seperti yang pernah saya sampaikan. Nabi Musa salat, masih ingat Quran surah ke-20 ayat 14. Nabi Isa salat, Quran surah 19 ayat 33. Nabi Zakaria salat, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 39. Nabi Ismail salat, Quran surah 19 ayat 55. Semua salat. Nabi Yaqub curhat kepada Allah lewat salat. Di Quran surah Yusuf 12 ayat 86 itu. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nah, ini main ke sini nih. Dalam mainnya ini, teman-teman sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau ini Abbas, sesibuk-sibuknya, itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk, gak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh gak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu. Semua dunia itu. Jadi sementara aja, gak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan? Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi gak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua, cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja. Tapi patut diingat, itu sementara. Anda silahkan sekarang, sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, dari Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa, karena jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo? Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Kadang-kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal, gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal, gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar, nanti kalau saya meninggal, tulis gelarnya almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan itu perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya, karena gak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi, kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan gak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas. Ini visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Masa. Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Abadi. Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh? Pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh? Yakin. Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya pabrik Innova, Anda potong royalti kena. Paham? Abbas itu begitu, anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang gak ada lagi. Ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada. Ya kan? Jadi belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, biasanya kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis, pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau, duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran. Kemudian thumma dhahaba ila shanin mu'allaq, ke tempat tertutup, fatawadda, itu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya, itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud, di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur. Ya, cara bangun tidur sampai sholat malam. Masih ingat teman-teman, kalau kita bermakmum begini, dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam. Okay. Makmum berapa? Satu boleh? Boleh. Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan, imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus sini. Kalau satu begini, satu laki-laki, kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan? Boleh. Ya kan? Yang imam ini, makmum ini kan? Tadinya di belakang, tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balig itu. Itu riwayat Ibnu Abbas. Satu paket. Termasuk sholat, kemarin kan kita tarawih kan, sholat malam. Yang dua rakaat itu kan? Ya, sholat malam yang sampai 11 itu, tambah khafifatain 2. Itu riwayatnya ini. Yang sholat tahajud malam yang 11 rakaat, tambah khafifatain 2, itu riwayatnya ini. Tutup dengan witir satu rakaat. Itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah anda, sepeninggal Nabi SAW, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Ya gitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, gak apa-apa. Saat ini kita mungkin belum maksimal. Tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan di akhirat. Tolong ya. Tolong pulang dari sini dilihat. Anak Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi ahli Quran tuh. Untuk pelita di rumah tuh. Penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan. Mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan. Gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah. Tiba-tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah. Amma yatasa'alun. Bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, anda sedang rapat, mau rapat, dikirimi video anak anda 3 tahun membaca surah Al-Ikhlas. Itu hati tenang. Itulah Quran. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini. Apa yang terjadi? Ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi anhuma, untuk Abdullah dan bapaknya. Ikut semuanya. Nanti kakaknya yang sulung, Fudail, itu diwakafkan membantu Nabi. Ya, makanya yang terakhir membawakan air minum, air wudu, membawakan air wudunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan beliau itu kan berwudu dulu. Ya, lalu wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu yang membawa air wudunya kakaknya Abdullah ini, Fudail ini. Ya, Fudail bin Abbas. Itu semuanya itu jadi baik. Jadi kalau ada satu anak tuh jadi ahli Quran, itu cahayanya kemana-mana, terbawa semua. Bisa jadi anak hafal Quran, bapak ibu berangkat haji, mungkin terjadi. Umrahnya dari rizkinya anak, bisa. Dan jangan salah ya, mungkin kelancaran usaha anda pun, itu mungkin supportnya anak. Saya ceramah beberapa waktu lalu, menerangkan di Quran tentang, ya, rizki orang tua ke anak, itu biasa. Tapi ada rizki anak ke orang tua, saya terangkan itu. Setelah saya selesai, saya pamit, ada orang tua datang, salah seorang mengatakan, Ustaz, benar yang Ustaz sampaikan itu? Bukan, Quran yang sampaikan. Usaha saya menjadi lebih lancar ketika anak justru didekatkan dengan Al-Quran. Padahal awalnya penyesuaian dulu, penyesuaian, penyesuaian. Tapi setelah itu cahaya hadir. Tapi prinsipnya, belajar dari sini, kita tidak hanya ngaji isi tafsirnya. Tapi proses membentuk itu tuh seperti apa? Maka belajar dari kisah ini, karena nggak mudah. Ya, kadang mesti berkorban. Karena itu Abbas membersihkan dulu dari ribanya. Pekerjaan dibersihkan dulu dari apa yang Allah nggak suka. Ya, lalu yang halal dikumpulkan, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimakan oleh anak. Kan? Dari situ kemudian jadi energi. Ada lompatan-lompatan pengetahuan, dibuka pengetahuannya. Niat diperbaiki. Itu banyak yang seperti itu. Antum kenal Al-Imam Al-Ghazali? Imam Ghazali? Kenal di mana? Masih ada bekas-bekas COVID ya? Kenal. Imam Ghazali itu dulu, waktu ayahnya meninggal, dititipkan ke koleganya. kayak semacam panti yatim begitu sambil belajar, itu tidak mendapatkan akselerasi pengetahuan. Kadang lupa lagi gitu kan. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau menyadari, oh saya salah niat nih. Niat ke teman bapak itu untuk menyambung hidup, bukan untuk ikhlas belajar. Dari situ dirubah cara berpikirnya, saya lakukan karena Allah, bukan numpang makan lagi, bukan numpang hidup lagi. Begitu niatnya dirubah, dilekatkan untuk mendekat kepada Allah, maka terjadilah apa yang terjadi. Cepat menghafalnya, mengaksesnya, ya, merenungkan banyak hal. Dan itu terjadi hampir dengan semua ulama-ulama yang viral sampai dengan kekinian, termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Itu fadilahnya Quran. Ya, surah Qaf ayat 21 sampai 22 itu. Itu kan buta permanen, Bu. Al-Imam Al-Bukhari itu ketika lahir, tumbuh 2 tahun, ayahnya meninggal, 4 tahun matanya buta permanen, divonis buta permanen. Tapi ada komitmen ayah dengan ibunya, ya, suami dengan istri untuk mendidik anak dekat dengan Allah. Maka diteruskan oleh ibunya, itu single parent. Jangan salah, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu orang tuanya single parent semua. Yang berjuang meneruskan amanat suaminya. Itu luar biasa. Maka apa yang terjadi? Usia dini itu dikirim ke Kutan untuk belajar Quran dulu. Jadi apa yang diikhtiarkan oleh ibunya dan ayahnya sebelum meninggal itu diganti oleh Allah dari penglihatan mata yang tidak bisa melihat menurut manusia itu dengan penglihatan hati dan pikiran yang sangat tajam. Jadi beliau itu walaupun gak bisa lihat pada masa itu, apa yang disebutkan seketika hafal. Maka ketika datang ke kitab itu sedang talaki Quran. Begitu selesai syekh membacakan, syekhnya nguji. Man hafidha, siapa yang sudah hafal? Beliau kumpul dengan anak-anak yang melebihi batas usianya, teman-temannya gak ada yang angkat tangan. Tiba-tiba anak ini yang divonis buta secara medis mengangkat tangannya mengatakan hafidhu an dhahri qalbi. Saya hafal di dalam kepala saya, bahkan dalam jiwa saya. Jadi ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala artinya belum hafal. Karena belum hafal, belum masuk. Orang Arab itu kalau mengatakan hafal betul mutqin itu dhahri qalbi, masuk dalam jiwanya. Bukan di sini ke jiwa hafalannya, melekat dalam hati. Kan kalau yang di hati ke bawahnya lama ya, Bu ya? Iya. Perempuan itu disebut mar'ah, jamaknya nisa. Laki-laki tunggal dengan jamak enggak jauh beda rajul dengan rijal. Apa rahasianya? Nanti setelah masuk An-Nisa ayat 34. Sekarang kan masih Al-Baqarah ayat 21 kan? Oh, tapi itu keren. Ya, yeah. Luar biasa. Aku saya kasih bocoran dikit deh. Mar'ah itu punya beberapa arti. Seakar dengan kata mir'ah, hampir sama. Cuman harokatnya beda, mar'ah dengan mir'ah. Turunannya muru'ah. Ya, di antara maknanya satu adalah punya sifat yang sangat merasa. Kayak di psikologi disebut dengan IF, Enfuhlung yang tinggi. Ya, jadi ingatannya dengan perasaannya. Yang kedua, sifat selalu ingin tampil anggun dan baik. Anggun dan baik. Ya, makanya kan mar'ah dengan mir'ah, al-mar'atu kal mir'ah. Ibu kan kemana-mana kalau dicek di tas suka ada cermin kan? Ngaca gitu ya. Turun dari mobil udah bagus, lihat cermin lagi. Masuk ke masjid, ada cermin kaca masjid, lihat lagi gitu kan. Itu normal biasa. Suami kalau keluar, baju lecek dikit, kadang kan kita, bukan kita. Kadang biasa ya, gitu ya. Biasa gitu kan. Tapi kelihatan istri kan dipotong kan. Wah, ntar dulu, ganti dulu, copot, pokoknya copot ya. Setrika dulu kan, dan sebagainya. Itu kuat tuh. Tapi ingat, ada sifat perasaannya itu seperti cermin. Tahu cermin? Ya, kalau cermin dilempar itu pecah kan kacanya, pecah. Kalau pecah bisa gak disusun lagi? Jangan salah, bisa. Tapi tidak mampu memantulkan pancaran atau cermin yang sempurna, bayangan yang sempurna. Nah, rasa perempuan seperti itu. Kalau dia dilukai, cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya. Jadi kejadian sekarang kalau itu dibicarakan, rekening listrik 15 tahun yang lalu itu bisa hadir lagi. Dirapel gitu. Tapi itu wajar, artinya normal. Tapi anehnya begini, jamaknya nisa. Mar'ah jamaknya nisa. Kan ada surah An-Nisa ya, surah yang keempat. Apa artinya nisa? Bukan, bukan perempuan. Bukan wanita. Kalau tidak tahu katakan. Apa artinya An-Nisa? Ah, bukan, Allah alam. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Nggak pakai O. Perempuan-perempuan. Perempuan? Perempuan. Artinya banyak. Kenapa jadi An-Nisa? Asalnya seakar dari kata Nasa. Nasa itu apa? Satu, tadi sifat merasakan itu mudah terguncang ketika melihat sesuatu. Makanya kalau Anda melihat sesuatu ya, oh polisi India tiba belakangan begini dan sebagainya, laki-laki biasa kan, perempuan udah mengalirkan air mata misalnya kan. Tapi yang menarik tuh begini, Nasa itu juga sifat gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Gemar bercerita, saya gak bilang gosip Bu ya, gemar bercerita, mengeluarkan apa yang dirasakan. Nah, perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu temannya Nisa, itu gemar cerita. Itu sifat Bu, itu sifat. Hati-hati. Nah, persoalannya kadang menceritakan apa yang tidak seharusnya diceritakan. Makanya di ayat 34 itu sifatnya dua. Kalau ingin jadi perempuan salihah, fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Maka istri yang salihah itu cirinya satu, taat kepada Allah dengan menaati suami sepanjang mengajak pada yang baik. Yang kedua, awas, menjaga kehormatan keluarganya, terkhusus kehormatan suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Kenapa ini muncul penekanannya? Karena boleh jadi nanti, walau sependiam apapun, ketemu teman bisa cerita. Dan ketika cerita itu yang seharusnya ditutup, itu yang terbuka. Memang judulnya pengajian. Tapi ketika kumpul dengan teman, terlihat wajah agak berbeda. Jeng, kenapa? Ayah naon? Ah, enggak, gak apa-apa. Gimana kabar? Baik? Baik. Anak-anak sehat semuanya. Suami gimana? Di situ masalahnya. Nah, itu kan? Baik. Nah, sekarang ini, tidak ikut taklim pun bisa cerita. Karena fasilitasnya ada, bikin status. Ternyata dia tidak seperti yang kukira. Ya. Itu baru sekilas dari surah An-Nisa ayat 34. Nanti yang lebih seru akan datang belakangan. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21, tenang aja. Tenang aja. Itu pokoknya kalau kita tahu tentang itu dan mengenal diri kita, itu luar biasa. Kayak laki-laki kenapa di situ rijal? Ar-rijalu qawwamuna 'alan? Kenapa pakai rijal di situ? Kenapa pakai kawam? Nanti pas masuk ayat 34, surah yang keempat ya, nanti akan ditemukan rahasianya. Kalau sendirian rajulun, kalau banyakkan rijalun. Dan nanti di surat Yusuf dibahas detail lagi. Kok kenapa ilustrasi jadi matahari? Sedangkan perempuan jadi rembulan. Itu lebih indah lagi. Dan majasnya tinggi sekali. Ya. Saya melihat matahari dan rembulan dan 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Ternyata matahari di sana dimajaskan, dikiaskan untuk ayah, laki-laki, suami. Rembulan untuk ibu, istri, perempuan. Jadi laki-laki mesti tampil seperti matahari. Menyinari, memberikan kebaikan-kebaikan kepada tanaman, tumbuh dengan sinarnya, muncul berkahnya, buahnya, cari nafkah yang bagus, berikan ke keluarga yang baik-baik, yang elok-elok. Kalau ada yang mengganggu, sengat seperti sengatan matahari. Kalau ada air mata di pipi, gitu kan? Keringkan seperti pakaian dikeringkan. Itulah kaum. Perempuan tampil seperti rembulan, cahayanya enak dipandang, indah, elok, baik. Ketika melihat ditatap menyenangkan hati suaminya. Akhlaknya, perilakunya, kenyamanannya. Pulang capek, lelah, penat, banyak pekerjaan, banyak masalah. Dibuka pintu rumah oleh istri, hilang setengah masalah. Sayang. Hilang setengah masalah. Ya. Itu nanti tafsirnya, nanti perilakunya di Sayyidah Khadijah bisa dilihat. Makanya Nabi diperkenankan menikah dengan 9 istri. Karena karakter semua istri beliau mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Tinggal ingin belajar seperti apa Anda dilihat. Maka suami bantu, support. Dan jangan ditukar. Matahari biarkan tetap jadi matahari. Bulan jadi bulan. Jangan bulan berusaha berkarakter seperti matahari. Dengan kekuatan bulan, aku menghukummu misalnya kan? Apa yang dilakukan? Satu RT ada dulu pernah orang cerita, ini katanya Ustadz, jadi kehilangan fitrah, takut sama istrinya. Kok bisa? Yang takut sama istri kanan semua, kanan semuanya. Kanan semua rupanya. Ya, termasuk Pak RT pun di kanan itu. Rupanya ada warga yang di kiri satu kan. Wah, kamu luar biasa katanya, enggak takut. Bukan Pak, istri saya nyuruh ke kiri katanya. Ini hanya contoh gurauan sementara orang-orang terdahulu ingin menggambarkan sesuatu yang tidak ideal. Makanya nanti turun beberapa surat untuk menggambarkan ideal dalam rumah tangga. Ya, dan itu akan terjadi, akan terjadi. Akan terjadi, ya. Jangan sampai antum sedang kerja, sedang fokus macam-macam hanya karena batuk istri pulang gitu ninggalkan rapat nih. Atau sebaliknya. Nanti ketika masuk surat-surat itu kita akan bahas ya. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin sampaikan bahwa pertama, Allah menyayangi kita. Maka segera respon dan tangkap rasa sayang ini dengan ketaatan kepada-Nya. Satu itu. Yang kedua, pancarkan cahaya taat itu sekalipun pada pelaku maksiat. Sekalipun pada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergaul dengan mereka. Pancarkan akhlak mulia, pancarkan kebaikan. Rasa tolong-menolong, tenggang rasa, tepat selera, toleransi dalam konteks yang benar. Pancarkan itu semua. Supaya mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan cahaya iman. Tiga, belajar dari rawi periwayat tentang tafsir ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesibuk apapun anda, mesti ada perwakilan anggota keluarga yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anda merasa belum berumah tangga, anak kan jadi anak. Jadi baiklah sekarang untuk orang tua. Ya, ini bagian terakhirnya. Kemudian saya akhiri supaya kita bisa memulai pekan selanjutnya ke ayat 22. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini bagian terakhir, tersisa 5 menit untuk saya tutup. Sembah aku, kata Allah, supaya kalian jadi lebih baik. Karena aku penciptamu. Dan aku mencipta bukan hanya engkau, tapi orang-orang sebelum engkau. Biasanya terjemah sampai situ saja. Pemaknaannya sampai situ. Hei semua manusia, beribadahlah kepada Allah. Esakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptamu dan mencipta orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Nah, saya ingin detilkan sedikit teman-teman sekalian. Walladzina min qablikum itu bukan hanya menerangkan orang generasi sebelumnya. Bukan hanya sebagai pembuka. Tapi ada satu yang sangat indah yang jarang dikaji. Perhatikan sini baik-baik. Yuk kita baca ayatnya. Ya ayyuhan nasut taku. Budu. Ya ayyuhan nasu' budu. Rabbakumul ladhi khalaqakum. Di sini. Khalaqakum. Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Perhatikan. Saya sudah bahas ya ayyuhan nasu'budu rabbakum sudah. Alladzi khalaqakum sudah. La'allakum tattaqun sudah kan ya? Sekarang ini yang belum saya detilkan. Walladzina min qablikum dan semua generasi manusia yang pernah hidup sebelum kalian. Pus baik-baik. Ayat ini untuk umat Nabi Muhammad di era beliau hidup saja atau sampai kehidupan manusia berakhir. Saya ulangi. Al-Baqarah ayat 21 ini untuk umat di masa Nabi Muhammad saja, artinya di era Nabi hidup, atau terus berlangsung sampai kehidupan berakhir? Terus berlangsung. Artinya ayat ini pun berlaku untuk kita ya? Baik. Sekarang begini cara memahaminya. Kita ada di sini nih kita. Sebelum kita ada generasi? Ada. Ada generasi sebelum kita. Saya bawa terus ke 15 abad ke era Nabi Muhammad SAW. Ya, awas hati-hati. Sebelum Nabi Muhammad ada manusia, ada generasi, ada terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Pus baik-baik. Ini maknanya dalam sekali. Satu, ada makna tauhid. Kedua, ada makna kudrah, kekuasaan mutlak, kuasa mutlak yang tidak bisa ditiru untuk menunjukkan keagungan, kedahsyatan. Ya. Yang kadang-kadang ada sindiran halus di dalamnya. Nanti kita lihat. Makna tauhid di dalamnya apa? Mari kita lihat ketika Allah mengatakan u'budu rabbakum. Sembah saya. Pertuhankan saya. Lalu manusia kan diberikan akal oleh Allah yang konstruksi akal itu kan sering berpikir ya. Nah, pikiran itu kan dimulai dengan tanda tanya kan? Kenapa, apa, bagaimana, siapa dan sebagainya kan? Kalau ketika Allah mengatakan sembah saya, maka otomatis akal akan mengeluarkan fungsinya untuk berpikir dengan menampilkan pertanyaan pertama, kenapa? Allah yang menciptakan akal dan semuanya sudah tahu itu. Karena itu sebelum bertanya Allah sudah jawab. Logika yang paling tinggi yang tidak bisa dipantah, karena aku penciptamu. Kata Allah, karena aku penciptamu. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, karena aku penciptamu. Karena itu sifat tauhid disandingkan dengan kuasa mutlak yang enggak bisa ditandingi. Karena fitrah manusia itu begini, fitrah manusia itu cenderung tunduk patuh kepada yang lebih kuat, kepada yang lebih hebat. Lalu Allah menampilkan satu logika yang enggak bisa tertandingi. Siapa yang paling hebat di muka bumi ini di kalangan makhluk yang bisa mencipta manusia? Enggak ada. Jangankan manusia, hewan saja yang paling kecil, manusia gak ada yang bisa mampu membuatnya, menciptanya. Lalu kenapa Anda bisa patuh, tunduk hanya kepada pembuat benda tertentu yang bahkan membuat nyamuk pun tak mampu, membuat lalat tak mampu, hanya karena kedudukan sementara yang setelah itu selesai, bahkan meninggal dunia. Anda bisa patuh, tunduk, siap kerjakan apa saja, bahkan diperintahkan untuk sujud pun Anda sujud. Lalu kenapa kepada yang menciptakan Anda, yang maha segalanya, menciptakan pimpinan Anda, menciptakan komandan Anda, menciptakan yang meminta, menyuruh, memerintahkan Anda, dan mewafatkannya, kenapa pada puncak semua itu Anda tidak patuh? Maka Al-Quran menampilkan logika tertinggi ketika Anda bertanya, kenapa kami harus menyembahmu ya Allah? Karena aku penciptamu. Jadi kepada yang mencipta kecil saja, membuat yang kecil engkau begitu hormat, tunduk dan patuh, maka kenapa kepada yang mencipta dengan sempurna segala yang kecil dan besar itu engkau tidak menghormati dan menyembahnya? Jelas? Nah, ini bagian pertama. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan benar, konstruksinya dipakai untuk berpikir dengan baik, maka cukup dengan satu kata ini pasti menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu pertanyaan kedua begini, ketika akal mengatakan kenapa terjawab, dia akan menyusul, apa buktinya kau menciptakan aku? Maka turunlah nanti detil ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia yang enggak mampu diinformasikan oleh siapapun. Dan itu akan dibuktikan oleh perjalanan pengetahuan. Karena nanti turun ayat-ayat berbicara tentang manusia, bagaimana sebelum tercipta itu seperti apa. Bahkan disindir oleh Allah. Kok nanya? Ente aja enggak tahu sebelum ente lahir seperti apa, mau bertanya. Terus ketika diberitahu bisa mengingat itu tidak? Maka ketika Anda tak mampu mengingatnya, diberikanlah oleh Allah jalan penjelas yang membantu akal untuk mengkonstruksikan itu dan dibuktikan oleh sains, oleh pengetahuan. Maka disindir pertama kali, jangankan proses mencipta sebelum engkau ada, aku tahu. Turun surah Al-Insan itu ayat pertama. Ya, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakum syai'an. Lalu bagaimana dipadukan antara menciptakan fisiknya dulu, tubuh? Quran surah ke-22 ayat ke-5. Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13-nya. Ya. Setelah itu berproses di rahim perut ibundanya, bagaimana ibundanya mengandung berproses, Quran surah 31 di ayat yang ke-14. Ditambahkan lagi Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Mulai melahirkan, memberikan ASI maksimal 2 tahun itu ya. Kalau ingin sempurna, Quran surah ke-2 ayat 233. Dirawat-rawat terus berkembang dan sebagainya itu. Disebutkan dengan rinci, bahkan dengan diksi yang sangat detil, luar biasa. Dan itu dibuktikan benar oleh pengetahuan. Jadi ketika bertanya pun bagaimana proses menciptakannya, turun ayat-ayat untuk mendetilkannya, supaya meyakinkan kita memang hanya Allah yang Tuhan. Sekarang bawa, tunjukkan kepada saya. Di abad 15 yang lalu, 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, siapa yang sudah bisa membuat satu karya buku bacaan yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dengan begitu detail? Kitab mana, termasuk kitab yang disucikan, kitab mana, kitab suci mana yang menceritakan penciptaan manusia dengan begitu detail bandingkan dengan Quran? Dan dahsyatnya, Quran memperkenankan ayat-ayatnya untuk diteliti, diriset, dan dibuktikan. Kitab mana di muka bumi ini yang menantang supaya isi kitabnya diuji kebenarannya? Gak ada. Quran justru menantang, uji kalau enggak percaya. Sampai ke titik itu loh, Pak, Ibu. Sampai ke titik itu. Itu objektif sekali kan, ilmiah sekali. Diterangkan begini, enggak percaya, uji. Kalau masih nuduh, datangkan yang semisalnya. Kalau masih nuduh juga, keterlaluan. Sudah enggak punya bukti, enggak bisa datangkan. Sudah yakin dengan kebenaran, tapi masih nuduh. Itu kurang kerjaan. Ya kan? Biasanya orang kalau sudah enggak punya argumentasi, nuduh. Biasanya begitu. Nah, makanya, la roi. Raibah fi dzalikal kitab la raibah fi. Raib itu meragukan sambil nuduh. tapi lucunya enggak punya bukti, ya. Enggak punya kekuatan berargumentasi menuduh, makanya ditantang. Di ayat 23 nanti tantangannya akan muncul sampai 24. Sabar ya, masih 21. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang paling menarik adalah ini. Muncul kalimat ini. Kalau kita manusia sampai sini mungkin cukup. Ini indahnya diksi Al-Qur'an. Saya tanya begini ya, tanya begini. Apa lawannya kurang? Halo? Lawan kurang itu lebih kan? Baik. Lebih itu sama dengan tambah kan? Baik. Makanya di matematika ada tambah ada kurang, ya kan? Kalau di hitungan prediksi ada kurang lebih kan? Ada tambah ada kurang. Baik, sekarang perhatikan. Logika manusia lawannya tambah itu kurang. Tapi diksi yang Allah sampaikan di Al-Qur'an tidak begitu. La in syakartum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, Allah tidak katakan aku kurangi. Karena sifat Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang telah dijanjikan pada hamba-Nya. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? Mati. Apa lawan kaya? Bukan miskin. Cukup itu Anda karena mikir Quran aja. Kalau pikiran manusia pasti cari lawannya. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Amata wa ahya, mematikan menghidupkan, tapi aghna wa aqna, yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Jadi enggak ada sebetulnya yang miskin. Yang miskin itu manusianya yang tidak pernah merasa cukup. Dan saking sayangnya Allah masih disupport juga lewat zakat. Enggak cukup dengan zakat, pakai infak. Enggak cukup dengan infak, pakai sedekah. Kalau masih enggak cukup juga, memang manusianya yang pengen miskin. Halo? Dia nanti begitu masuk ayat 215 kita akan mengerti tentang itu. Kita masih di ayat 21. Ya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Sebetulnya kalau bahasa manusia sampai alladzi khalaqakum saja cukup. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Cukup selesai. Kenapa mesti ada walladzina min qablikum? Apa dasarnya di situ? Nah, ini isyarat Quran begitu tinggi untuk menerangkan kepada kita bahwa sebelum kita pun sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Generasi manusia-manusia lain. Coba lihat mereka. Satu, bagaimana ketika mereka soleh? Apa hasil yang mereka dapatkan? Bagaimana viral kisahnya? Bagaimana dibicarakan dan diungkit mereka? Bagaimana diistimewakan? Sebaliknya ketika mereka ada yang kufur, bagaimana nasibnya dalam perjalanan sejarah? Bagaimana Fir'aun dibincangkan? Bagaimana Qarun dibicarakan? Bagaimana Haman diviralkan? Seperti apa Musa, Harun kemudian dikisahkan? Dan seterusnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan, kalau kalian benar menyembahku seperti orang-orang dulu itu menyembahku, maka yang terjadi akan begini. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, kalian punya kedudukan sombong, punya kekayaan ria, punya pangkat, jabatan, kekuatan, merendahkan, maka lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman berjalan di muka bumi. Seperti apa kemudian dipertontonkan sampai dengan saat ini. Maka kita diminta untuk melihat dari perjalanan sejarah agar mengambil hikmah tentang apa yang kita rasakan dan lakukan saat ini. Maka kalimat walladzina min qablikum kelak akan ditafsir dengan turunnya tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu. Jadi dibuka dengan pendahuluan walladzina min qablikum sehingga manusia bertanya, kalau belum tahu kan bertanya. Dan orang sebelum kalian, logika kita akan bertanya, siapa orang sebelum kita ini? Maka banyak bertanya, Yahudi mengetes, Muhammad kisahkan dong tentang Dzulkarnain, maka turun surah Al-Kahf itu bercerita tentang itu. Bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah Ya'qub, bagaimana kisah Ayub. Menariknya apa? Nanti setelah sampai ke ayatnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang di masa lalu itu penutupnya rata-rata akan ditutup dengan jembatan membangun kesadaran yang menginspirasi. Kalimat Qur'annya disebut ibarah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Nanti ada ulul absar, ya, ada ulul albab. Ada ulul absar, ada ulul albab, ya. Di surah Ali Imran ayat 13 ulul absar, nanti di surah Yusuf penutupnya ulul albab. Ulul absar bagi yang bisa melihat, meriset dengan kejernihan pandangannya. Ulul albab bagi orang yang punya pikiran jernih. Jadi kalau kita berpikir jernih, pandangannya jelas, tidak ada kabut, enggak ada halangan, seharusnya semua kisah-kisah di masa lalu itu ibarah. Apa itu ibarah? Bukan pelajaran. Kata dasar imrah itu dari kata abara ya amburu. Sesuatu yang dilewati, melewati jembatan, ya. Sebagai penutupnya begini. Jembatan itu kan penghubung, ya. Maka seakan Allah ingin sampaikan begini, saya akan kisahkan kepada kalian kisah-kisah di masa lalu supaya menjadi jembatan yang menghubungkan dengan keadaan kalian di masa kini untuk mengambil inspirasi dari apa yang mereka telah alami di masa lalu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, diturunkan kisah Nabi Ayyub. Muhammad SAW, kamu sakit sekarang, tapi Ayyub penyakitnya lebih daripada kamu. Maka ketika Ayyub sakit, ini yang dilakukan. Maka Nabi belajar dari sikap Nabi Ayyub diterapkan dalam kehidupan. Ketika beliau disakiti, turun ayat-ayat tentang Musa. Muhammad SAW, Musa itu lebih daripada kamu. Ya, udah ngeyel umatnya, baru diselamatkan dari Fir'aun, kaki belum kering, sudah minta Tuhan yang lain, dan sebagainya. Itu dipakai sikap itu untuk sabar menghadapi umatnya. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah dan ada yang komen di antara prajurit, ini enggak adil, ini bukan hukum Allah, ini bisa-bisaannya Nabi aja. Dulu udah ada yang begitu. Ya, udah ada yang begitu. Benih-benih sifat-sifat nifak itu sudah ada. Apa komen Nabi? Indah sekali. Saya disakiti biasa, Musa dulu lebih parah daripada ini. Jadi ternyata kisah di masa lalu itu bisa dijadikan jembatan untuk menginspirasi sekaligus memotivasi jikalau keadaan kita merasakan hal yang sama dengan umat di masa lalu. Kenapa saya tanya di awal sekarang ini ayat berlaku untuk kita atau tidak? Kalau Anda mengatakan untuk kita, maka jangan tarik terlalu jauh. Bawa aja kehidupan kita ke inspirasi di era Nabi. Ada di sini yang pengusaha? Ada. Kan zaman Nabi juga ada yang pengusaha, yang pebisnis, yang pedagang ada. Kenapa Anda tidak belajar dari kisah berdagang sahabat-sahabat Nabi yang nilainya bisa menginspirasi Anda? Ada di sini yang pengajar? Ada. Kenapa enggak belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana cara mengajar yang efektif? Keluarkan itu semua, jadikan kurikulum kehidupan. Maka itu akan jadi jembatan yang terbaik untuk memberikan satu kurikulum kehidupan yang mencerahkan. Karena Nabi mengatakan, khairul qarni, era terbaik itu adalah eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaluna, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, ngikut terus sifat baiknya. Jadi kalau kita bisa mengambil saripati kehidupan dan miniatur praktek kehidupan Nabi diterapkan nilainya ke kita sekarang, maka kita akan bertransformasi menjadi era terbaik di masanya. Itulah sebabnya saya tutup yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab sahihnya ke dalam 97 topik. Setiap topik itu kurikulum yang kita butuhkan. Di setiap topiknya ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Jadi cara bacanya begini, Anda profesinya apa, lagi butuh apa, keluarkan temanya. Kan sering ada pertanyaan kan, iman itu naik turun kan? Bagaimana supaya naik dan dijaga supaya enggak turun? Maka buka kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayatnya, ada hadis, jumlahnya 57. Keluarkan, pelajari. Ketika Anda pelajari, itu terkatrol imannya naik. Saya sering ditanya, bagaimana Ustadz menguatkan ingatan? Belajar yang efektif. Keluarkan Kitabul Ilmi. Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ada perangkat cara belajar yang efektif. Keluarkan, pelajari. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Dan hasilnya bisa dirasakan. Semua mendapatkan yang sama. Itu lompat setiap era generasinya. Diterapkan, bawa dalam kehidupan. Nah ini yang kita dapatkan. Jadi ayat ini, satu ayat itu hanya pembuka saja, tapi mengantarkan pondasi yang sangat kokoh untuk kita memilih membangun bangunan apa yang ingin kita dapatkan untuk kehidupan kita. Tinggal Anda bangunannya mau apa, keluarkan ayatnya setelah itu. Profesinya mau apa, tanamkan ayat dan hadis yang dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, itu senantiasa berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas dari sini? Ya, makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum, dan semua puncak kebahagiaan, kemakmuran, kebaikan ada dalam nilai takwa yang pernah kita ulas di pertemuan sebelumnya. Itu ya, ngajinya demikian. Jadi mohon bersabar kalau membahas satu ayat mungkin kita 3 kali pertemuan kan, ya, kita bahas itu ya. Nah, gak sabar, pelan-pelan ya. Yang penting insya Allah maknanya bisa kita dapatkan dengan baik. Ya, pekan berikutnya kalau Allah berkehendak insya Allah kita akan lanjutkan ke ayat 22. Sebelumnya izin menginfokan bahwa insya Allah hari Sabtu subuh saya akan mengisi di Masjid Al Ihsan Jakarta Permai. Adiknya ini, ya. Yang Al Ihsan PTM PJS, nanti hari Sabtu subuh, bangda subuh tanggal berapa itu? 18. Insya Allah lusa ya. di Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai. Kemudian hari Ahad, Ahad malam insyaallah ada di Palembang. Ya. Yeah. Silakan. Ya, yeah, di Masjid Darul Rahmah, Sungai Grong, Pertamina, ya, yeah, ba'da maghrib insyaallah. Ya, yeah, teman-teman di Palembang insyaallah, ya. Yeah. Dan pekan berikutnya insyaallah tunggu informasi ya. Tapi keluar juga ada, tapi Kamis insyaallah tetap kita berada di sini. Ini satu. Yang kedua teman-teman, berita baik, alhamdulillah, saya baru dari area pesantren, ya, alhamdulillah, jalan sudah bagus, sudah hot mix, sudah baik, dan sekarang akan bertahap ke masjid, masjid ya, masjid ini, insya Allah menjadi bagian yang sangat concern karena akan jadi ciri khas untuk pesantrennya, dan insya Allah direncanakan tahun depan selesai. Untuk masjidnya, ya. Nah, teman-teman sekarang dibuka untuk wakaf untuk mulai membangun masjid. Nah, kalau teman-teman nanti kita punya program kita bangun bersama, karena semua yang ada di situ setiap jengkalnya wakaf semua tuh. Saya nggak punya apa-apa itu. Jadi semuanya dari surat, dari nama, dari itu wakaf semua. Ya, jadi saya cuma numpang mengajar aja. Saya pun nggak punya apa-apa di situ, nggak punya apa-apa. Ya, itu mulai besok juga mobil di stikeri itu, Mira ya, ada yang PI. Karena saya nggak punya. Tidak punya itu, cuma diwakafkan semua. Ini alat juga sama, cuma numpang. Jadi setelah itu, ya alhamdulillah selesai, meninggal, ada yang teruskan kan. Alhamdulillah murid kami juga ada yang datang malam dari Sudan. Nanti Agustus ada yang diwisuda di Turki. Ya nanti sama, semua pulang. Kan saya suka nulis 2024 itu ya. Nah itu 2024 itu murid-murid saya yang pertama angkatan 1 pulang. Untuk mendidik, membimbing yang akan masuk. Nah 2029 nanti insya Allah kadernya makin banyak. Mudah-mudahan makin lebih baik gitu ya. Itu yang saya tuliskan UAHA 2029 gitu kan. Nah, maksudnya saya ingin berharap banyak orang bisa lebih baik dengan hadirnya orang-orang yang sudah Allah izinkan untuk dididik bersama-sama. Jadi saya berharap mari kita bangun sama-sama, mudah-mudahan bisa tuntas seperti yang kita harapkan, dan nanti taklimnya akan dibagi karena Mira sudah dibuka lagi. Nanti sekarang udah ada 14.000, jadi nanti per 100 akan coba di sana, menginap di sana, karena tahun depan ada 3 gedung insya Allah direncanakan jadi plus masjid. Ya, plus masjid. Jadi nanti yang sudah daftar Mira masuk, nanti insya Allah awal bulan depan kita mulai kajian Mira lagi. Nanti pas jadi itu 100 orang di sana, nginap di sana, belajar di sana, ya, mungkin selama 2-3 hari atau akhir pekan. Dan gratis ya, cuma makan sendiri. Baik, terakhir teman-teman, ini cuma tahun ini saya buat. Setelah kita safari ke beberapa daerah yang memang saudara-saudari kita yang luar biasa. Saya katakan luar biasa tuh begini, hampir nggak pernah ke kota, ya, orang di pegunungan, di macam-macam, tapi berjilbab gitu loh. Ya, saya sering katakan yang lihat siapa sih gitu kan? Jarang orang ke situ, kumpul terbatas begitu, tapi masih ada yang berjilbab, laki-lakinya luar biasa menutupnya. Nah, tapi belum tentu bisa makan daging dan sebagainya. Jadi akhirnya kita putuskan, insya Allah kita bikin program kurban yang kita tebarkan ke beberapa daerah-daerah terbatas itu. Dan kuotanya hanya 100. Tadi saya tanya ada sekitar 21 atau 24 yang sudah ada. Nanti masuk infonya ke yakin.org.id. Ya, yakin.org.id. Ini yang dibagi kemarin ya. Ada kambing apa namanya, Ugi apa ini? Oh bukan, informasi Ugi ya ini kambingnya. Informasinya, maaf Mas Ugi ya. Lewat yakin ya, yakin kita nanti akan coba tebarkan. Mudah-mudahan nanti untuk jadi manfaat untuk semuanya ya. Saya kira itu, terima kasih untuk semuanya. Penutup, sebelum lupa, penutup. Teman-teman, awal Juli kajiannya persiapan Idul Adha. Ingat ya, awal Juli kajiannya persiapan. Jadi semua hukum terkait dengan persiapan Idul Adha, insya Allah kita bahas di awal Juli. Karena nanti Idul Adha-nya tanggal berapa? Bukan, 10 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu itikaf ya. Arafah, wukuf di Arafah ya. 10 Dzulhijjah. Bertepatan dengan 9 Juli kan. Jadi awal Juli kita bahas itu. Maka kajian tafsir ini akan berhenti nanti sementara waktu di akhir Juni. Nah, untuk pembuka buku bekal itu, nanti ada buku Idul Adha. Panduan praktis Idul Adha. Itu yang akan dibahas banyak. Saya kira udah ada di sekitaran itu ya. Teman-teman baca dulu, pahami dulu. Nanti kalau masuk pas awal Juli, pertanyaan seputar Idul Adha nanti saja awal Juli. Ya, apakah kambing untuk berapa, sapi berapa, yang sudah meninggal boleh enggak, macam-macam itu nanti awal Juli. Jelas ya? Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua. Siapa yang paling jauh? Yang paling jauh? Yang paling jauh? Lampung. Ada yang lebih jauh dari Lampung? Ya, mana? Ya? Bandung, masya Allah, jauh banget. Ya? Kalimantan Timur, masya Allah. Dari mana Kalimantan Timurnya? Samarinda. Kesini Samarinda? Tidak. Baik, jadi Rinda sudah keluar dari Balikpapan. Anda khusus kesini atau ketemu teman? Oh, magang. Magang di mana? Baik, baik. Jadi kesini sekalian ikut ta'lim ya. Baik. Ada yang memang spesifik kesini? Bapak dari mana? Dari Malang. Dari Malang langsung kesini? Pakai pesawat? Kereta. Baik, langsung kesini. Di mana kereta parkir? Stasiun. Alhamdulillah. Ini buat Bapak ya. Baik, Bapak rencana pulang kapan? Rencana kembali ke Malang kapan? Setelah ketemu, ini ketemu saya sekarang ya. Langsung pulang ya. Jangan mampir-mampir. Baik, tolong nanti diganti tiketnya ya. Tolong dicatat ya. Pakai kereta. Bapak pulang mau pakai pesawat enggak? Pakai kereta aja. Baik, tiket kereta ya, Mas ya. Sama siapa ke sini? Satu kereta cuman Bapak sendiri. Tolong ya, Mas ya. Nanti ya. Baik, ada yang lebih jauh lagi? Ada. Semoga diberkahi oleh Allah ya. Tolong diberikan kepada Bapak hadiah ya. Ini materi kita hari ini, Pak ya. Tolong disimpan. Baik. Nanti kalau ada sempat kesini lagi atau pas di rumah kajian, boleh nanti dibuka itu ya supaya berjalan. Semoga Allah berkahi Bapak dan keluarga. Berkahi kita semua. Maafkan saya dan doakan mudah-mudahan baik. Doakan juga saya punya ibu besok akan menjalani operasi tindakan di mata, mudah-mudahan lancar, baik, sehat. Ya, dan semoga seluruh ibu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa faddalna bi fadlika ya rabbal alamin waj'alna min ahlil qur'an waj'alil qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir ya Allah ahlana bi nuril qur'an wa nawwir akhlaq auladina bi akhlaqil qur'an wa nawwir quburana ya Allah fi barzakhina bi nuril qur'an واشفنا يا الله واشف أهلنا بشفاعة القرآن وبشفاعة رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup dengan salam, satu orang yang kehilangan handphone di pekan lalu, segera temui panitia, handphonenya kami ganti kembali insya Allah. Ya. Jadi saya sering katakan kalau mencuri di sini rugi, udah dapat dosa, yang dicuri handphonenya dapat lagi yang baru gitu kan. Nah, tapi untuk malam ini saja, besok tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.